istri. Bab ini dikhususkan oleh penulis buku karena banyaknya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi dan membahas tentang masalah bagaimana seorang suami memberikan hak istrinya. Tentu akan ada nanti juga bahasan tentang haknya suami yang merupakan kewajiban dari pasangan masing-masing. Baik, dikatakan di sini bab bergaul. Bab bergaul artinya wanita itu lebih butuh untuk digauli, baik itu diajak ngobrol, baik itu dipenuhi kebutuhan makan, minum, dan seterusnya. Dan ini tidak berlaku pada laki-laki. Jadi tidak ada nanti bab khusus bab bergaul dengan suami, tetapi akan ada bab kepatuhan pada suami. Dari bab ini kita akan mengambil kesimpulan sebenarnya tentang bagaimana masing-masing pasangan dalam rumah tangga memahami karakter dari pasangannya. Ibu-ibu, kalau mau berjalan langgeng dalam rumah tangga, pertama harus mengetahui perintah Allah untuk pribadi kita dalam bentuk tugas. Apa sih yang Allah tugasin? Kewajiban ya, kewajiban istri terhadap suami. Sama halnya si suami juga mengetahui apa tugasnya dari Allah untuk ya, istrinya. Jadi masing-masing. Dan ini memang yang dikenal dengan kewajiban. Yang kedua diikuti dengan mengenali karakter pasangan. Mengenali karakter pasangan. Dua hal ini merupakan pondasi dasar. Kalau hak, kalau kewajiban, suami memiliki beberapa kewajiban terhadap istrinya, akan saya sebutkan nanti 6 poin. Sementara kewajiban istri pada suaminya itu 3 poin. Kewajiban suami terhadap istrinya ada 6 poin. Kewajiban istri terhadap suami ada 3 poin. Ya. Kalau kewajiban istri pada suami, yang pertama itu adalah kepatuhan. Itu kewajiban pada hal-hal yang tidak berbau maksiat kepada Allah. Ya, istri pada suami dulu kita mulai 3 poin. Kepatuhan kepada suami pada hal-hal yang tidak berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari pada saat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu pulang dari Yaman langsung sujud di bawah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kau sujud hai Muadz?" Kata Muadz, "Ya Rasulullah, saya temukan di Yaman kalau mereka menghormati pemimpin-pemimpin mereka, kepala suku kah, pemimpin negara mereka kah, mereka sujud di bawah kakinya. Maka saya pun melakukan pada anda. Saya pun melakukan pada anda." Maka kata Nabi SAW, "Tidak boleh hai Mu'ad. Kalau seandainya boleh seseorang sujud untuk yang lain, saya akan suruh istri sujud pada suaminya." Berarti di sini ada bentuk kepatuhan, dalil masalah kepatuhan. Kemudian dalam hadis yang lain berbunyi, "Tidak ada seorang istri yang patuh pada suaminya kecuali seluruh malaikat, seluruh bintang-bintang, bahkan bulan dan matahari, dan seluruh hewan termasuk yang ada di kedalaman lautan beristighfar kepada Allah untuk istri itu." Jadi fadilahnya besar. Saya ulangi, setiap istri yang patuh pada suaminya, maka seluruh malaikat di langit, seluruh bintang-bintang, dan seluruh hewan-hewan beristighfar kepada Allah untuk dia. Beristighfar untuk Allah, kepada Allah untuknya. Dan sebaliknya, tidak ada seorang istri yang membangkang dari suaminya kecuali malaikat melaknatnya. Melaknat ini artinya mendoakan agar berkah hidupnya diambil, diangkat. Dan siapapun istri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka akan dilaknat sampai dia kembali. Ini hadis. Berarti hadis yang kedua yang saya sebutkan ini ada dua hal ya. ibu-ibu patuh pada suami, seluruh makhluknya Allah istighfar kepada Allah untuk ibu, atau ibu membangkang, malah terbalik, malaikat melaknatnya dan Allah terus murka pada dia kalau keluar tanpa izin sampai dia kembali. Jadi seperti enggak ada opsi berbuat baik atau enggak. Ini maksudnya adalah dalam hukum agama kita wajib. Sesuatu itu kita kenal wajib dari mana? Kalau kita tidak punya opsi, kerjain atau dosa. Kerjakan dapat pahala, tinggalkan dosa. Sholat misalnya, 5 waktu. Kerjakan dapat pahala, tinggalkan bisa kufur, kan gitu. Berarti kita enggak ada opsi. Nah, itu berarti hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini berhubungan dengan masalah kepatuhan. Saya hubungkan dengan poin kedua ya Bu ya. Jadi tadi saya bilang untuk menstabilkan rumah tangga dan baik ada 2 hal yang diperhatikan, menjalankan kewajiban dan mengenal karakter pasangan. Yang ini. Sekarang kita pertemukan nih poin pertama dari masalah kewajiban tadi, kepatuhan. Kita pertemukan dengan poin pertama dalam mengenal karakter pasangan. Laki-laki secara global, kecuali orang yang keluar dari jalur normalnya, selama dia masih ciptaan Allah yang memang normal berjalan, akal pikirannya sehat, maka kepatuhan yang diberikan kepada suami itu akan mendatangkan respon. Yang datang adalah apa yang dibutuhkan oleh si perempuan. Perempuan ini butuh apa? Ibu-ibu kira-kira sebagai perempuan istri butuh apa? Perlindungan, kasih sayang, perhatian, ya. Kan semuanya itu ya. Nah, ini umumnya. Kalau laki-laki itu terbalik loh. Terbalik total. Dia bukan orang yang suka diperhatikan. Karakternya ya. Jadi kalau ibu terlalu berlebihan, misalnya dia lagi keluar kerja, telepon kamu kemana, kamu? Itu dia malah marah. Ibu kalau terbalik ditelepon-teleponin gembira. Ini umum, global. Ini ibu dokter lain nih. Coba tanya yang lain nih. Ini satu keluar jalur nih. Bukan terus-terusan, sering ditelepon. Ibu-ibu nih di belakang suka diperhatikan gak? Ya sudah, Bu sudah stop. Umumnya suka di, saya bicara umum, global. Saya bilang kalau ada yang keluar dari jalur ini lain. Kan itu. Kalau ada buah yang segar-segar banyak, ada satu yang agak rusak ini dikeluarin. Loh, bukan Ibu Dina. Saya bicara secara umum. Saya bicara global, global, sifat global. Misal gini, globalnya orang Indonesia suka makan tempe. Ada orang yang tidak suka tempe, itu umum. Itu ini umum, ini keluar khusus, mungkin dia sendirilah. Umumnya orang di restoran manapun kalau emang Indonesia ada tempenya gitu kan. Contoh secara global. Laki-laki satu-satu ya supaya difahamin nih. Ini kerangka fikirnya, kerangka fikir dalam rumah tangga. Saya ulangi lagi. Tadi saya bilang kalau ada yang punya pertanyaan nanti di akhir supaya saya enggak lupa ya. Dalam membangun rumah tangga supaya stabil, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Kewajiban masing-masing pasangan dari Allah, sehingga itu diniatkan untuk ibadah dapat pahala. Yang kedua, mengenal karakter pasangan. Nah, ada orang yang jalankan kewajiban tapi gak kenal karakter pasangan. Jadi dia gak stabil nanti. Kalau ada ibu-ibu bilang, saya sudah berusaha layani suami saya sudah berusaha begini, tapi suami saya masih. Kata-kata masih ini berhubungan dengan karakter. Berhubungan dengan karakter. Jadi poin pertama kewajiban. Kewajiban istri terhadap suami ada 3 poin besarnya secara global. Pertama, kepatuhan kepada suami. Kita pertemukan poin pertama ini dalam kewajiban istri dengan poin pertama dalam karakter mengenali pasangan. Suami itu kalau dipatuhi, respon yang datang adalah kasih sayang, cinta, perhatian yang sebenarnya dibutuhkan oleh perempuan. Ini secara global ya. Misal, ayo kita keluar yuk. Ayo, langsung ibu gituin misalnya. Ayo kita duduk makan yuk. Ayo. Coba ibu gak bantah dia, selama bukan hal yang haram. Yang terjadi, dia akan selalu memberikan respon perhatian, karena dia merasa dipatuhi. Itu karakter, jangan dibantah, itu tuh sudah semua laki-laki begitu. Umumnya begitu, globalnya. Itu kan. Jadi mengenali karakternya seperti itu. Ini kenapa dalam syariat yang paling pertama diberikan kepatuhan, gitu kan? Kepatuhan juga ini, Bu, akan mendatangkan perasaan puas dari si suami. Namanya ridho. Yang hadis lain berbunyi apa di riwayat Bukhari? Tidak ada wanita, istri yang meninggal dunia kemudian suaminya ridha, kecuali pasti masuk surga. Dari 8 pintu surga dia pilih yang mana dia mau. Kata-kata ridho di sini adalah berhubungan sekali dengan karakter kewajiban pertama, masalah kepatuhan. Ternyata itu mendatangkan keridhaan. Kalau saya sering bilang di pengajian, ibu, kalau meninggal dunia suaminya merasa kehilangan, nah itu berarti keridhaan. Jangan ibu meninggal dia bilang alhamdulillah. Jangan tanggapin lagi, tenang. Dan jangan kalau saya jelaskan hukum syar'i dibawa ke perasaan. Tidak usah bayangkan terjadi pada diri Anda. Ini hukum agama yang sedang saya bicara. Nanti ditarik sendiri ke kejadian diri sendiri, silakan ke keluarga. Tapi ini hukum agamanya begitu. Kita bicara tentang kerangka fikir rumah tangga Islami, gitu kan? Ada dua poin besar yang menstabilkan rumah tangga, kewajiban masing-masing pasangan, dan yang kedua mengenal karakternya. Ini dua poin besarnya saja. Kalau itu diketahui, insya Allah akan stabil rumah tangganya. Kewajiban pertama istri adalah kepatuhan, dan kepatuhan ini Allah yang perintahkan sesuai dengan dalil tadi yang sudah saya jelaskan, 3 buah hadis. Kemudian akan datang poin pertama, akan dihubungkan dengan poin pertama dalam karakter pasangan. Kepatuhan akan mendatangkan respon daripada suami itu. Dari sisi yang lain, kata para ulama, karena ini kewajiban pertama istri, dan ini ternyata yang paling banyak membuat perhatian dari suami datang, kepatuhan itu, maka syaitan membuat istri paling banyak membangkang. Karena ini poin pertamanya. Jadi kadang-kadang syaitan mungkin membisiki, ibu-ibu saya gak tahu dalam pengalaman hidup, kadang-kadang kalau suami lagi ngobrol, lagi minta sesuatu, kalau kita sering mengatakan iya, iya, iya, iya, sering ada bisikan syaitan, kamu nanti kalau begitu tunduk sama suami, kamu nanti terhina, kamu nanti begini. Atau mungkin ada syaitan-syaitan dari manusia nih yang datang, kamu kok begitu sama suami kamu, saya gak begitu sama suami saya, kadang-kadang saya nolak supaya dia tahu saya juga punya kedudukan. Godaan syaitan, padahal sebenarnya bukan itu tuh. Kapan datang, nih saya pengen ini ya, gitu kan. Oh gak usah ini aja hari ini. Misal jenis makanan, misal jenis pakaian, gitu kan. Saya temukan kasus-kasus rumah tangga, Bu. Ada orang ribut sampai 6-7 tahun rumah tangga hanya karena suami, dia, dalam jiwanya si ibu ini rupanya merasa kalau dia terus ikutin suaminya, maka berarti dia itu terhina. Dia itu merasa kayak ada yang kurang di situ. Merasa kenapa sih saya harus patuh terus? Padahal ini kata kunci awal ya. Kata kunci awal, si suami nanti akan merasa terus dihormatin. Dan itu karakter tersentuh di karakternya. Sifat dia yang sudah Allah bebankan. Jadi dia memang dengan cara itu dia akan memberikan hal-hal lainnya gitu. Seperti misal ada pernah kasus sederhana ya. Suaminya ini gemar sekali makan sayur kacang hijau. Saya gak tahu di Jakarta dibuat gak. Kalau di Sulawesi Selatan dibuat nih. Kacang hijau biasanya dibuat kolak kalau di Jawa. Tapi kalau di Makassar tuh bisa jadi sayur. Kadang-kadang dibuat sayur gitu kan. Dikasih potongan daging, kentang dan seterusnya. Baik. Ringkas cerita, jangan dibayangin masakannya sekarang. Kemana-mana itu. Ini soalnya ibu sudah bilang enak tuh. Saya berikan contoh. Baik, sayur itu, gitu kan? Rupanya si suami ini kasus di orang Makassar memang, gitu kan? Saya kenal. Terus, jadi dia senang sekali dengan sayur itu, dan saking senangnya dia minta istrinya setiap makan dihidangkan. Si istri rupanya membaca buku tentang kejiwaan, gitu kan? Dia tangkap sebuah poin, kita tidak boleh terlalu loyal dengan seseorang. Ditarik ke suaminya istilah jangan terlalu loyal nih. Jadi suaminya minta dibantah sama dia. Kenapa harus kacang hijau terus sih? Dibuatin sayur, makan aja kalau gak mau makan ya gak usah. Lahir sebuah poin konflik. Listrik itu sudah mulai ada sedikit rusak kabelnya. Yang tidak perlu ada. Gak perlu ada. Dia mau sampai dia meninggal makan sayur kacang hijau, kasih aja gitu. Susahnya apa? Cuman permasalahannya karena terkorek di masalah tadi. Ya. Ini masalah-masalah sederhana tapi efeknya besar. Efeknya besar. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Pernah terjadi ribut rumah tangga, bahkan perceraian, hanya karena kasus kebutuhan biologis si suami. Suami punya keinginan untuk berhubungan biologis dengan cara tertentu. Si istri gak mau, merasa ini kenapa saya harus patuhin dia. Gitu kan? Padahal sebenarnya dalam agama, memang dalam Al-Quran disuruh itu kan. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum annasyitum waqaddimu li'anfusikum. Wanita kalian adalah ladang yang kalian akan cocok tanamin. Itu bahasa Al-Quran ya. Sehingga ada keturunan di situ. Maka datangilah pasangan kalian seperti yang kalian inginkan. Seperti yang kalian inginkan. Maka yang terjadi di sini kata Allah SWT, dan dahulukan diri kalian. Maksudnya dahulukan di sini. Ternyata secara karakter laki-laki beda dengan perempuan. Kalau maaf, ini yang saya tangkap dalam ilmu tarbiyah pendidikan Islam. Kalau ibu-ibu lagi digaulin sama suami, apapun perilaku suami selama dia baik, dia lembut, kita oke-oke saja. Secara kejiwaan ya. Artinya dia mau bergaul dengan duduk, dengan baring, dengan diciumin dan segala. Yang penting dia orangnya lembut, baik, oke kita terima. Laki-laki tidak seperti itu karakternya. Apa yang terlintas di benak dia, dia harus lakukan. Kalau tidak dia kecewa. Itu dalam masalah biologis. Jangan sampai ada seorang wanita bentrok dalam poin itu dengan suaminya. Ada seorang ibu sampai umur 65 tahun. Dia salah satu pimpinan pengajian yang saya bina. Dan dia mengatakan sama saya, Ustaz, kejadian ada seperti ini. Dia bilang, bagaimana kalau kejadian ada seorang suami menikah lagi? Gitu kan, dia ceritakan orang lain, gitu, ada terjadi. Dan sebenarnya istrinya sudah menjalankan semua tugasnya. Udah berusaha layanin, udah berusaha gini, udah berusaha gini. Saya bilang, Bu, pasti ada penyebab. Melangkahnya seseorang ke pintu untuk membuka, ada penyebab. Melangkahnya seseorang ke kamar mandi, pasti ada sesuatu yang membuat dia ke kamar mandi. Melangkahnya seseorang minum air, gak mungkin kalau gak haus. Gitu kan, gak mungkin. Pasti ada sebab akibat, ada sesuatu. Apa sebabnya? Karena ibu ini ceritanya gak bisa terima. Setelah saya jelaskan, pasti ada pemicu. Gak mungkin. Pemicu itu apa? Istri sendiri yang lebih tahu. Kalau saya taunya, dalam ilmu kejiwaan Islam, laki-laki itu butuh tiga hal. Pandangan matanya, perutnya, dan kemaluannya. Itu kalau dianatomikan. Tubuh manusia laki-laki itu seperti itu. Jadi pandangan bagi laki-laki itu luar biasa efeknya. Misal ibu pakai warna atau baju yang dia suka, itu luar biasa bagi dia, sesuatu yang sangat mahal. Dia beliin baju nih, ibu pakai. Walaupun ibu mungkin tidak biasa pakai baju itu. Ini kalau kita bicara dalam ruang lingkup tidak melanggar agama ya. Mungkin dia beli baju tidur, maaf, dia suka dengan warna tertentu, dia beliin. Ibu tiba-tiba begitu beli, udah dibuka, gak ditaruh di mari, langsung dipakai. Itu lihat responnya setelah itu. Akan ada hal lain, dia akan berikan hadiah apa, tapi mungkin gak dibahasakan. Karena pandangan mata dia luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis apa? Wanita, ya, ahli surga adalah wanita yang kalau kau lihat padanya, perhatikan penglihatan bagi laki-laki ya. Kalau kau lihat padanya, maka kau akan senang. Karena seperti apa yang kamu mau. Dan kalau kau perintahkan sesuatu, dia akan menjalankannya. Yang dibahasakan laki-laki masalah melihatnya. Ini pengaruhnya besar bagi dia. Perutnya, masalah makanan. Tadi saya bilang contoh sayur kacang hijau, sayur apa yang dia suka, ya udahlah, hidangkan. Mungkin ibu-ibu bisa tambah menu lain lah. Ada menu favoritnya dia, tambah dengan yang lain. Gak usah dibentrokin dengan ini, gak ada ruginya. Yang ketiga masalah kemaluan. Kebutuhan dia beda dengan kebutuhan ibu-ibu. Perhatikan, laki-laki apapun pemicu sederhana cukup membangkitkan syahwatnya. Apapun pemicu, sedikit apapun ya. Sedikit pandangan, sedikit bahasa, apa saja, sedikit sentuhan sudah cukup membangkitkan syahwatnya. Beda dengan perempuan, ya memang butuh untuk lebih lama gitu kan. Kenapa di alam ini, alam semesta ini, ibu lihat, seringkali kalau, maaf, saya pindah ke alam hewan misalnya. Di alam hewan itu, dengan hikmah Allah, betinanya sering ngeluarin suara tertentu, bau badan tertentu, gitu kan, gerakan-gerakan tertentu, yang menarik si jantan untuk datang. Ini kalau kita tarik ke manusia, dandanannya, bau badannya, itu kan sesuatu yang memang ibu begitu suami lihat, oh ya dia tertarik mendekatin, gitu kan. Ini kan disuruh ya, kata Nabi SAW, wanita ahli surga dalam hadis lain, wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Perhatikan kalimat yang sangat peka dan jeli ini, ya, wanita ahli surga, wanita yang bisa memberikan syahwat suaminya, artinya apa saja yang diharamkan di luar, di rumah jadi halal tuh, gitu kan. Dakukan sama dia. Berarti ada masalah di sini. Masalah bagaimana membangkitkan syahwat berhubungan dengan masalah kemaluan. Kalau suami sudah dipenuhi masalah biologis, yang mungkin ya, ibu jangan heran. Ini baru berhubungan biologis, mau lagi berhubungan sebentar. Laki-laki begitu. Emang sudah begitu. Jangan ibu bilang, kan tadi sudah. Itu jangan dibahasakan ke laki-laki. Enggak bisa. Apa yang terlintas di benak dia secara kejiwaan, dia susah bendung. Syukur dia datangnya ke ibu gitu. Jangan malah ditolak gitu kan. Ini suaminya. Itu poin yang kadang sederhana tapi orang enggak paham gitu loh. Ternyata itu efeknya besar yang membuat dia akhirnya maaf jajan di luar dan segalanya karena masalah itu saja. Dan akhirnya mereka menyesal. Ibu tadi yang saya ceritain, Bu, ternyata setelah saya bilang ada masalah nih. Kalau bukan pandangan mata suaminya, kalau bukan perut suaminya atau kemaluan suaminya, ini salah satu dari tiga ini yang membuat akhirnya dia melakukan perbuatan di luar. Kalau dia beriman mungkin dia masih menikah. Kalau dia tidak beriman sudah berzina sana sini nih. Itu yang terjadi. Coba orang yang sedang menghadapi masalah muhasabah. Subhanallah, seminggu kemudian dia ngomong sama saya, Ustaz, sebenarnya masalah itu terjadi pada saya. Ini masalah saya pribadi. Begini, begini, begini. Saya bilang, ibu sudah temukan enggak titik masalahnya dari tiga tadi? Masalah pandangan suami. Dia suka penataan rumah tertentu. Jangan dirombak udah, kecuali kalau berantakan ya. Kalau dia suka berantakan tuh lain, tapi kalau dia suka penataan rapi gitu kan. Ada suami mungkin dia suka, dia datang ke sebuah hotel, ada penataan yang rapi dia suka nih, dia tertarik. Maka setiap datang ketemu istrinya misalnya dia mengatakan, "Tadi saya lihat ada sofa bagus itu. Nanti saya mau beliin kamu ya." Misal, "Ya, silahkan. Udah buka aja." "Ya sudah, silahkan. Sofa yang mana? Saya lihat dulu warnanya. Kalau saya gak cocok, saya gak mau." Ini untuk apa? Untuk apa? Sofanya tinggal didudukin kok. Gitu kan. Tapi banyak orang begitu tuh. Ini yang senyum-senyum tahu diri nih. Loh, ini umum ya. Saya bicara masalah kejiwaan. Biasanya begitu. Jadi merasa, enggak deh, gak boleh, gak perlu. Padahal sebenarnya ini contoh saja. Nah ternyata kasuistiknya ibu ini, suaminya, maaf ini secara pribadi, saya tidak sebutin namanya dan secara global, jadi pelajaran. Suaminya ini bertahun-tahun selalu dalam benak dia, kalau berhubungan biologis dia ingin melakukan beberapa gaya. Gitu. Ini tanda kutip ya, tapi si ibu ini gak mau. Memang dia gak mau, sudahlah gak usah repot-repot gitu. Udah berhubungan selesai gitu kan. Nah suaminya ini tipologi orang yang mungkin ekstra romantis, mau lebih lama, mau lebih ngobrol. Ini enggak mau ibu ini, sudahlah buru-buru selesai, nanti pada pekerjaan lain. Nah ini terjadi bertahun-tahun. Sampai pada tingkat si suami ini mendatangkan beberapa bahasa dia ya, cuplikan-cuplikan yang seperti menyinggung istrinya gitu. Kadang-kadang ada suami yang mungkin suka istrinya pakai baju tertutup di rumah, diberiin majalah tuh. Diberiin majalah hadiah itu majalah wanita tuh, mungkin kamu bisa baca. Padahal suaminya singgung tuh gitu kan. Mungkin ada yang dia lihat di situ dia pengen, contoh. Tapi bertahun-tahun enggak digubris, ya sudah. Jadi pemicu. Perhatikan poin pertama, kepatuhan di sini pada hal yang sifatnya tidak melanggar agama, efeknya besar sekali. Menyentuh kepada karakter dia yang akhirnya mendatangkan apa yang ibu harapkan. Pastikan itu perlindungan. Ibu kalau buatin makanan favoritnya, seenak apapun makanan yang dihidangkan di kantornya, dia akan tetap pulang longin waktu makan. Itu umum terjadi. Tapi kalau yang di rumah makanan yang dia tidak suka, walaupun dia tidak lapar, mungkin dia sudah makan di luar, alasan pulang saya sudah kenyang, udah makan tadi diajak sama teman. Berarti ada masalah di situ. Ini contohnya ya. Jadi ini respon balik yang merupakan kerangka. Ini kalau tulisan buku itu kerangka fikir. buku itu gak bisa jadi, Bu, kalau gak ada kerangka fikir, poinnya pendahuluan, bab pertama, bab kedua, itu ada baru bisa jadi buku itu. Kalau ini gak, rumah tangga tanpa kerangka fikir ini gak jadi gitu. Memang begitu poinnya. Itu yang pertama, kepatuhan akan mendatangkan, poin pertama kewajiban, mendatangkan respon daripada karakter yang pertama. Yang kedua, dari kewajiban si istri, setelah kepatuhan adalah melayani ya, kebutuhan biologis. Melayani kebutuhan biologis ini masuk dalam bab khusus ya, bagi laki-laki. Karena saya bilang tadi memang dia punya kebutuhan ekstra bagi laki-laki itu. Kebutuhan ekstra. Dia kalau merasakan, maaf, kenikmatan masalah itu, maka dia akan meminta untuk mengulanginya. Itu terjadi. Ya. Dan kalau dia masih melakukan itu pada pasangan halalnya, pada istrinya, si istri harus berpikir positif. Kan gitu. Berpikir positif artinya dia masih ke saya, bukan ke orang lain yang bisa berbahaya, apalagi kalau dia tidak ada iman tadi bisa berzina gitu kan. Nah, kebutuhan biologis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam gantungkan padanya pahala. Gantungkan pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi bidhi ahadikum shadaqah." Di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Lalu para sahabat berkata, "Ya'ti ahaduna ahla walahu fi ajr." Wahai Rasulullah, kami menggauli istri kami, merasakan kenikmatan biologis dan dia dapat pahala. Kata Nabi SAW, "Ara'itum lawalatum fil haram alakumul wizir." Tidakkah kalian lihat kalau kalian meletakkan kemaluan kalian pada yang haram, berzina, kalian dapat dosa besar? Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Benar wahai Rasulnya Allah. Kata Nabi SAW, "Wa kadzalika fil halal." Begitu pula pada yang halal. Artinya seringnya terulang biologis, kejiwaan wanita harus memahami, akan mendatangkan respon dari suami yang merupakan punya kebutuhan di situ ya. Tersentuh dari sisi kebutuhan karakter kesifatan dia itu dalam biologis itu memang dia kalau terlintas di benaknya dia akan lakukan gitu loh. Dia akan lakukan dan dia sulit membendungnya. Kalau ibu dapat tipologi suami suka emosional ya, mudah tersinggung, suka sangka buruk, permasalahannya 3 poin di biologisnya saja, enggak ada yang lain. Berarti dia bermasalah di situ tuh. Ada hal-hal yang ibu tidak penuhin di situ. Sering tersinggung, suka emosional, masalahnya cuma biologisnya. Ini secara ilmu kejiwaan Islam ya, begitu. Kapan dipenuhi kebutuhan biologisnya, maka seluruh otak ini dan hati itu jadi tenang. Orang kalau belum biologis itu hilang tuh. Sifat-sifat buruknya nih, mudah tersinggung, emosional, sering kadang-kadang marah tiba-tiba tanpa sebab, sangka buruk dengan istrinya, selalu curiga. Ini istrinya kemana nih, diteleponin, tanya-tanya. Karena dia merasa terganggu di situ. Kalau dia merasa aman di situ, maka dia juga akan aman. Jadi memenuhi kebutuhan biologis adalah satu hal yang luar biasa. Tadi hadis yang sudah saya sebutkan, wanita ahli surga, wanita yang justru bisa membagikan syahwat suaminya. Kata para ulama, pakar ilmu pendidikan Islam ya, kalau seandainya setiap istri memahami tentang masalah ini, dia berusaha untuk bisa merayu, dandan, terus kemudian memenuhi biologi suaminya sampai memang dia sudah puas, gitu kan? Udah insya Allah akan aman. Apa yang selama ini dia khawatirkan kalau suaminya keluar akan terjadi hal-hal yang dia tidak inginkan itu sudah tidak ada. Itu sudah terhilangkan karena ini satu hal yang terbebani secara kejiwaan. Terlebih lagi dalam biologis itu ada pahalanya. Di sini juga poin kedua, para ulama mengatakan syaitan selalu membuat terjadi kejenuhan dalam biologis suami istri. Bisa saya kasih contoh tuh hari, mungkin suaminya atau istrinya sudah selalu bersih, enggak ada bau badannya, selalu jaga bau mulutnya, penampilannya sudah bagus, tapi dibuat oleh syaitan biasa. Tapi kalau dia berbuat yang haram, maaf, sama pacarnya di luar, mau tidak sikat gigi siap ciuman, mau apa berbuat, syahwatnya bangkit walaupun badannya bau dan seterusnya. Syaitan bisa membangkitkan syahwat seketika, bisa meredamnya. Bukankah kita kalau tonton sesuatu syaitan bisa bangkitin syahwat? Bisa seketika, bisa diredam sama dia. Sebagaimana dia bisa bangkitkan, dia bisa redam. Kata para ulama, dia membangkitkan syahwat itu di tempat-tempat yang haram dan dia meredamnya di tempat-tempat yang halal. Makanya kata para ulama, seorang muslim dan muslimah mempertemukan antara kebutuhan biologis dia dan pasangannya dengan fadilah, dengan janji Allah tadi. Oh ternyata ada pahalanya nih, gitu kan? Kalau dia lagi tidak pengen misal tanda kutip ini berarti dia larinya ke fadilah, gitu kan? Oh ini ada pahala, gitu kan? Jadi dia akan terus tetap semangat karena itu menutup pintu syaitan, menutup pintu syaitan karena ini berbahaya sekali. Fitnah terbesar bagi laki-laki perempuan, fitnah terbesar bagi perempuan laki-laki. Itu masalahnya. Kalau ibu dan ibu-ibu punya anak laki-laki yang sudah mulai membangkang, tadinya patuh, ada perempuan di belakangnya. Anak perempuan sudah mulai membangkang, tadinya baik-baik, tiba-tiba membangkang, ada laki-laki di belakangnya. Coba cari tahu deh. Secara umum terjadi begitu, itu karena ada orang di belakang yang membangkang lawan jenisnya. Subhanallah. Makanya pada saat ini bisa ditanggulangin, banyak masalah yang tertanggulangin nih. Nah, berhubungan dengan karakter tadi, kalau kita hubungkan dengan karakter, memang laki-laki kebutuhan biologis secara kejiwaan dia itu lebih besar. Memang lebih besar, gitu kan? Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau itu memulai memiliki karakter tersendiri. Beliau diberikan julukan dengan Sahibut Ta'assi, orang yang paling gemar mencontohi Nabi. Luar biasa Ibnu Umar dalam mencontohi Nabi SAW ini. Saya kasih contoh dulu sebelum saya berikan riwayat tentang masalah biologis beliau. Jadi beliau ini saking cintanya dengan apa yang Nabi SAW lakukan dan selalu mau orang pertama melakukan. Pernah Nabi SAW lagi tawaf kemudian masuk ke dalam Ka'bah. Waktu pada saat masuk ke dalam Ka'bah, Nabi SAW mengatakan kepada beberapa sahabat yang sudah terlanjur ikut, tutup pintu, jangan ada yang masuk lagi, karena penuh. Termasuk yang sempat masuk Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang lain. Abdullah bin Umar nih mau masuk udah gak bisa, ditahan. Baik, setelah itu Nabi SAW keluar. Gak lama kemudian Nabi keluar, Abdullah bin Umar gak nanya Nabi, nanyanya ke Abdurrahman yang ikut di belakangnya. Wahai Abdurrahman, Nabi SAW tadi dalam Ka'bah buat apa? Kata Abdurrahman, dia tadi sholat tahiyatul masjid. Dalam Ka'bah kan sholatnya sama dengan masjid, tahiyat masjid dua rakaat. Lalu kata Abdullah bin Umar, di sisi mana Nabi SAW sholat? Oh, di sudut sebelah sana. Maka Abdullah bin Umar langsung naik tangga Ka'bah, masuk ke sudut itu langsung sholat dua rakaat. Jadi ya, dia langsung kerjakan apa yang Nabi SAW perintahkan. Pernah Abdullah bin Umar ini, ibu-ibu sekalian, memimpin 70 kafilah. Kafilah haji dipimpin. Begitu tiba di tengah jalan sebelum kota Mekah, 70 kafilah ini secara rasional ya, satu kafilah itu diistilahkan kalau 3 ekor unta minimal. 3 ekor ke atas namanya satu kafilah. Ini ada 70 kafilah nih, jadi banyak, ratusan orang. Di tengah jalan Abdullah bin Umar berkata, "Berhenti dulu," karena dia pimpinannya ya, "berhenti dulu dan perhatikan apa yang saya lakukan." Abdullah bin Umar pun turun dari untanya, kemudian jalan, orang-orang semua perhatikan karena ini ulama besar. Ya, dari kalangan sahabat, waktu itu sudah berumur beliau. Maka yang terjadi setelah tinggal bayangannya saja, ternyata Abdullah bin Umar berhenti di sebuah pohon dan buang air kecil di pohon itu. Buang air kecil. Maka kembalilah dia. Begitu tiba di kembali ke kafilah, ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik berkata, "Wahai Abdullah bin Umar, semoga Allah merahmati Anda. Apakah Anda memberhentikan kami semua 70 kafilah hanya untuk melihat Anda kencing di pohon itu?" Maka kata Abdullah bin Umar dengan jelas, "Iya. Emang itu tujuan saya. Karena saya ingin memberitahukan kepada kalian waktu saya sedang haji bersama Nabi SAW, beliau pernah berhenti di sini, beliau pernah kencing di situ." Jadi saking luar biasa mengikuti contoh Nabi SAW. Nah, Abdullah bin Umar menunjukkan satu perilaku yang tidak umumnya sahabat lakukan. Tapi karena dia adalah Sahibut Ta'assi, orang yang selalu mengikuti Nabi SAW, maka dia merupakan ciri khas dalam masalah biologis secara khusus. Dia kalau berbuka puasa, gitu kan, selesai buka puasa kurma dengan air, dia sholat maghrib, balik, yang pertama dilakukan berhubungan biologis gitu. Karena dia menganggap itu perbuatan ibadah yang besar pahalanya dan bisa melanjutkan dari kasus puasa. Puasa kan bisa meredam syahwat. Setelah buka puasa, masuk konsumsi makanan dan minuman lagi, ini pemicu untuk syahwat ada. Makanan dan minuman, karena puasa kan meredam itu. Dia berbuka puasa dengan meredamnya, dia langsung berhubungan biologis sama pasangannya, tapi setelah sholat maghrib, itu antara maghrib sama isya tuh digunakan. Ini karakter apa pribadi Abdullah bin Umar, tapi seorang sahabat yang dikenal orang yang paling suka mengikuti sunnah Nabi SAW. Saking fahamnya dia, ini penting dalam masalah pahala besar, seperti besarnya kadar zina dosa besar, ini juga berhubungan badan biologis suami istri ini, pahalanya sebesar kadar dosa zina. Jadi besar, kalau kita bahasakan pahala besar gitu. Secara kejiwaan dia menyelamatkan dirinya dari gangguan. Setelah masuk konsumsi makanan, mulai lagi terbangkitkan syahwat, maka dia bisa mengawasi dengan itu. Dan ingat, ibu-ibu sekalian, jangan terpengaruh dalam masalah biologis ini dengan performan atau hanya ya kemasan luar saja. Wajah boleh berbeda, warna kulit boleh berbeda, gitu kan? Postur tubuh boleh berbeda. Tapi kalau sudah meletakkan kemaluan di kemaluan, sama saja umumnya. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Siapapun di antara kalian yang melihat seseorang yang membangkitkan syahwatnya di luar rumahnya, kembalilah pada pasangannya, karena pasangannya memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Bahasa langsungnya kemaluannya sama, gitu loh. Ini bahasa apa namanya, nabawiyah ya, secara kenabian disampaikan wahyu. Artinya memang betul, mungkin kebanyakan setan menunggangi kita di tadi kemasan itu. Oh ini lebih begini, oh ini lebih begini, oh ini lebih begini. Padahal itu cuma kemasannya. Kalau kita berpikir secara akal sehat kita, maka ujung-ujungnya akan sama, gitu kan? Ujungnya akan sama. Tapi ini kemasan yang bisa mengganggu kita, gitu. Kalau saya bahasakan ke makanan, ini ada rawon, ada sayur asem, ada nasi, ada sambal, ada segala. Kita masih bisa bedain pada saat di luar kan? Dan kita bisa bedain dengan ini makanan Asia misalnya, ada makanan Timur Tengah, ada makanan Eropa. Kita lihatin beda-beda nih semua. Syahwat kita, keinginan kita mau memakan tuh. Wah, oh, saya mau ini deh, saya mau ini, saya mau ini. Karena beda kemasan ya. Tapi perhatikan, pada saat kita sudah kunyah dan sudah ditelan di tenggorokan, apakah kita masih bisa membedakan mana beefsteak tadi, mana yang kentang, mana yang sayur asem, mana yang gado-gado, mana yang rawon? Udah masuk di tenggorokan, udah selesai. Ini masuk, udah selesai. Tubuh kita secara otomatis langsung menyerap mana yang dibutuhin, diambil, yang tidak dibutuhin keluar dari kotoran. Kan gitu. Yang saya maksud kemasan nih. Ditarik ke masalah hal-hal yang haram dalam agama. Jangan terpengaruh dengan kemasan. Makanan ada haram, ada halal. Bedanya mungkin yang haram lebih dikemas, lebih rapi misalnya. Tapi haram gak bisa. Emang gak boleh. Kita harus batasi diri kita. Gitu kan? Karena sesuatu yang haram dalam agama, kalau dilakukan ibu-ibu sekalian, efek jerahnya besar. Efek hukumannya besar. Misal, ada orang mencuri 1 juta rupiah. Nanti Allah gak ambil 1 juta rupiah dari dia. Gak hilang 1 juta, tapi bisa masuk rumah sakit biayanya 100 juta. Efek jerah dari pengambilan dia. Dia berzina 1 jam, Allah bisa coba dia dengan penyakit 1 bulan. Bisa begitu. Atau mungkin penyakit yang berkesinambungan, bersambung, yang sifatnya 10 tahun. Gitu kan? Gak sembuh-sembuh, apalah. Ya. Asam urat lah, apalah, macam-macam. Ini contoh didatangkan. Jadi efek satu perbuatan dosa, efek jerahnya besar. Dan itu tidak baik, gitu kan? Kalau orang faham ini, dia tidak akan lakukan hal yang haram. Karena selain memang efek jerahnya besar, variabel pilihan menu daripada yang haram sedikit. Gitu. Sementara yang haram menunya banyak, efek balasannya dari Allah besar. Ibu kalau sedekah 1 juta, dia bukan datang nanti, kita keluarin 1 juta, 1 juta juga masuk. Enggak, 100 juta datangnya tuh. Coba perhatikan dari hari kita sedekah seminggu ke depan, akumulasi yang kita dapatkan tuh, itu luar biasa besarnya. Jadi efeknya besar, 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat dalam hadis kan gitu. Saya kasih contoh tentang sholat duha. Pernah sering kita sebutin hadisnya. Dalam tubuh manusia ada berapa? 360 sendi. Setiap hari dia harus bersedekah sebagai tanda syukur kepada Allah. Kalau satu sendi ini harganya 1 juta saja kalau lagi rusak, gitu kan? Misal contoh, maka kita ambil pukul rata harganya 1 juta, 360 sendi berarti 360 juta rupiah. Per hari harus sedekah sebagai tanda syukur kepada Allah agar sendinya bisa bertahan lah istilahnya gitu. Tapi apa kata Nabi SAW? Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi. Ya, ketemu enggak kira-kira? 2 rakaat sholat 10 menit sama sedekah 360 juta. Enggak ketemu kalau secara akal manusia. Tapi begitulah efek balasan dari ibadah besar. Kan gitu. Bisa saja ibu sholat 2 rakaat, itu Allah jaga kesehatannya 1 bulan. Efeknya besar. Hadis yang lain, dalam riwayat Muslim, siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, 1 hari, sunnah atau wajib, Allah jauhkan dia dengan puasa itu 70 tahun dari api neraka. Perhatikan, puasa sehari jauh dari neraka 70 tahun. Enggak balan sebenarnya, tapi begitulah efek amal soleh ya, besar sekali responnya kepada kita. Sama halnya dengan perbuatan-perbuatan yang salah. Tarik kebutuhan biologis ini dalam masalah ibadah. Tentu butuh biologis ini masuk di dalamnya, Bu, berhias, menjaga kata-kata yang baik, gitu kan. Jangan begitu suami pulang, kelihatan dia membutuhkan kebutuhan biologis, kita masih lowongkan waktu untuk membicarakan masalah-masalah yang mungkin bisa memicu emosi, mungkin memang bisa menambah beban pikiran, gitu kan. Perhatikan bagaimana para sahabiat memberikan contoh masalah itu. Rumaisah sudah tahu ya, seorang sahabiat Rumaisah ini pernah anaknya sakit keras, satu-satunya anak laki-laki. Lalu kemudian suaminya merasa khawatir jangan sampai anaknya meninggal nih, karena ini anak laki-laki yang pertama dan satu-satunya anak laki-laki, gitu kan. Dia ingin ini menjadi kadernya dia, sahabat ini. Begitu azan maghrib, suaminya keluar ke masjid. Dia bilang sama istrinya, jaga baik-baik anak ini ya. Dan baik lah istrinya bilang. Suaminya rupanya antara maghrib isya duduk di masjid, gitu ya. Duduk di masjid nunggu sampai isya. Habis isya dia baru pulang. Ternyata antara maghrib isya si anak meninggal dunia. Si anak meninggal dunia. Lalu istrinya bilang sama keluarganya ada di rumahnya, tidak disebutkan siapa saja mereka, jangan ada yang sampaikan kematian anak saya ini kepada suami saya kecuali saya sendiri. Jangan ada yang sampaikan. Coba lihat bagaimana dia mengemas keadaan dan suasana. Biasa kadang-kadang subhanallah menu makanan sama bahannya, tapi orang yang lebih ikhlas, ya, lebih tulus, lebih menikmati masaknya, itu lebih enak. Padahal sama, garam sama, ininya sama dan seterusnya sama. Si perempuan ini rupanya apa yang dia, muncul inisiatif dia, dia dandan. Dalam riwayatnya dikatakan dia dandan, belum pernah dandan secantik sebelumnya, menggunakan wangi-wangian yang terbaik. Begitu suaminya pulang, dia lihat istrinya dandan, dia sudah tangkap secara sinyal untuk berhubungan biologis. Maka istrinya pun melayani dulu, memberikan makan, habis kenyang diberikan kebutuhan biologisnya. Suaminya betul-betul puas pada saat itu. Kemudian baru istrinya bilang, saya ingin bertanya ya, bagaimana kalau seandainya ada barang pinjaman yang kita pinjam dari tetangga terus diminta, kasih gak? Kata suaminya, kasih kembali, haknya orang. Kata istrinya, kalau begitu berharaplah pahala dari Allah karena titipannya anakmu sudah diambil sama Allah. Suaminya loncat dari ranjangnya marah, kamu sempat mengenyangkan perut saya, kamu berhubungan biologis sama saya, sementara anak saya jadi jenazah, gimana itu, gitu kan? Saya akan laporkan ke Nabi SAW. Maka laporlah istri si imam istri pergi sana. Ya Rasulullah, kejadiannya begini, istri saya buat begini. Kata Nabi SAW sambil senyum dan berkata, apakah kalian sempat biologis berhubungan enggak? Kata suami bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, semoga Allah berkahi. Betul, karena hamil itu hamil, karena biologis itu hamil, tahun depan lahir anak laki-laki lagi, gitu kan. Tapi Nabi SAW merespon perbuatan si istri tadi dalam kondisi begitu ya, anaknya mati. Dia berusaha tidak panik, dia juga tidak mau panikin suaminya, dan dia lebih mendahulukan keadaan suami. Ada satu hal di sini juga berhubungan dengan istilah romantis, Bu ya. Banyak orang terkurung dengan romantis itu hanya kasih makan, kasih sesuatu hadiah kan itu, atau mungkin bercumbuan. Ibu sudah paham belum kalau dalam ilmu kejiwaan Islam romantis itu masuk dalam segala lini kehidupan, termasuk pada saat kita bisa mengerti keadaan pasangan. Nih suami lagi pulang pusing, pada saat kita meringankan beban dia, itu bagian dari keromantisan. Itu bagian, orang pikirnya yang enak-enaknya saja, padahal sebenarnya perilaku Rumaisah tadi radhiyallahu anha itu kata ulama puncak keromantisan. Bagaimana dalam keadaan musibah yang menimpa, dia bisa membuat suasana di rumahnya tidak membuat sedih, karena memang setelah suaminya tahu itu dari Nabi SAW pulang, dia tidak takut kehilangan lagi anaknya, sudah tinggal dimakamkan, sudah diterima sama dia. Ternyata hal-hal yang berhubungan dengan membuat ketegangan itu sudah dilakukan sebelumnya. Ibaratnya gini, orang minum obat yani sebelum misalnya dia mau makan, ada kan beberapa jenis obat, mungkin ibu-ibu dokter sudah tahu beberapa jenis obat yang biasanya disuruh makan supaya dia pada saat makan itu ya tidak terlalu kena lah masalah mah lah, masalah segala. Seperti itulah bahasa saya ya. Karena pemicunya nanti yang membuat dia terpicu itu sudah diredam duluan. Kasus Rumaisah begitu. Pemicu yang membuat nanti sedih yang berlebihan, emosi yang berlebihan sudah teredam dengan biologis dan makan. Sederhana sekali, tapi luar biasa efeknya penerimaan terhadap anak yang tadi bisa membuat dia shock. Bayangkan kalau anak yang disayangin meninggal, gitu kan? Berharap jadi kader, itu akan membuat jiwa terpukul, nanti jadi malas bekerja, semuanya jadi malas. Ternyata tertanggulangi dengan perilaku yang sederhana ini. Contoh, ini. Jadi banyak sekali efek-efek jerahnya, efek-efek baiknya, positifnya dari masalah ini, gitu kan? Nah, karakter laki-laki tadi, kita kembali ke mana karakter, karena ini kewajiban yang kedua, masalah biologis dihubungkan dengan karakter. Suami itu kalau dia dipatuhi, maka karakter pertama memang dia paling senang dipatuhi. Kebutuhan biologis dipenuhi, memang secara kejiwaan dia sangat membutuhkannya. Masuk dalamnya dandanan, memakai baju dan seterusnya, gitu kan? Maka ini berhubungan dengan masalah kewajiban. Yang ketiga, ya, yang ketiga, tidak melakukan perbuatan apapun kecuali dengan izinnya. Apapun perbuatan. Jadi pamit, gitu. Kalau bahasa kita pamit dengan suami. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Misal ya. Jadi tidak melakukan perbuatan apapun ya kecuali dengan izinnya. Pamitlah ya. Apa saja? Enggak, izin suami. Izin suami. Jadi gini, misal apa saja ya. Mungkin ada sebagian ibu-ibu bisa berpikir itu terlalu lebay, berlebihan. Tapi ini kalau dalam agama enggak, dalam ilmu kejiwaan agama tidak, karena berhubungan dengan karakter. Suami itu, Bu, laki-laki itu karakternya kalau didudukkan di posisi dia merasa dihormatin, maka yang datang naungan, pengorbanan. Ibu pasti butuh itu, dinaungin, dilindungin, pengorbanan yang besar dari dia. Dari mana itu datang? Dari poin ketiga nih. Pengorbanan itu akan datang dari suami. Dia akan berusaha memberikan yang terbaik. Karena masalahnya, apapun yang ibu lakukan, sepengetahuan dia. Kenapa dalam agama kita, Bu, ada istri kalau keluar disuruh izin sama suaminya, keluar rumah. Ini cuma contoh kasus. Ya, gitu. Wanita yang keluar tanpa izin suaminya dari rumah, maka akan dilaknat oleh malaikat. Laknat itu nanti didoakan. Contoh laknat itu begini, Bu, ya, supaya memahami istilah laknat ini. Kalau ibu lagi marah sama suami, kemudian ibu pindah kamar coba. Ini ibu, jangan coba. Maaf, salah bahasa saya. Nanti dikira saya yang suruh lagi. Kalau ada orang marah sama suaminya, kemudian belum tahu dia benar atau salah, gitu kan? Bukan karena suaminya suka main mukul, dia kalau satu kamar malah berbahaya misalnya, atau melakukan hal-hal yang haram, itu lain. Tapi kalau memang cuma cekcok, ada masalah sedikit, lalu si istri tinggalkan kamar suaminya, tidur di kamar sebelah, pastikan walaupun kamarnya lux, ranjangnya bagus, AC-nya dingin, gak bisa tidur, gelisah, geplak-geplak, gak bisa tidur. Pasti itu. Kenapa? Ini kasus kata ulama masalah laknat. Laknat itu artinya diangkat keberkahan di poin yang sedang dikerjakan. Kalau lagi tidur gak bisa tidur, mau makan gak enak makan, gitu. Jadi serba gak enak semua. Itu keberkahan di perbuatan itu sedang diangkat. Itu namanya laknat. Wanita yang keluar rumah tanpa izin suaminya dilaknat sampai dia kembali. Kan gitu. Kata-kata laknat ini artinya diangkat berkahnya itu biar dia kumpul sama teman-temannya, biar dia kemana tetap gak nyaman. Ada sesuatu secara kejiwaan dia tertekan. Makanya sampaikan apa adanya. Dan jangan berharap yang sama loh ya, Bu ya. Begini maksudnya. Kalau ibu misalnya mau beli, makanya saya bilang jangan ditarik ke masalah berlebihan ya. Ini saya kasih contoh. Hal yang kecil, ibu mau beli sendok, mau beli gelas, mau beli spray. Misal hal kecil. Baik, saya mau beli, ini contoh, mau beli sendok nih sama garpu. Mungkin kita bisa liatin di internet, ini jenis yang ini saya mau beli, merek ini. Mungkin ada katalognya. Ini loh, yang mana yang disenangin. Contoh ya, spray ini saya mau beli ada 3 warna opsi, kamu suka yang mana? Suaminya dilibatkan di situ. Mungkin kalau saya bilang, ya udah terserah kamu, gak apa-apa, yang kamu suka yang mana? Dahulukan coba, gitu kan. Ini berhubungan dengan poin ketiga ya. Dia bilang, oke, saya sukanya yang warna abu-abu. Baik, beli abu-abu. Besok sudah dipasang. Perhatikan poin ketiga ini, mengerjakan satu perbuatan dengan izin dia, dia terlibat, dia tahu tidak akan membuat dia marah karena dia tahu itu adalah pilihan dia. Yang kedua, ternyata meminta izin sama suami secara karakter membuat dia berkorban untuk si istri. Pengorbanan akan datang. Ini yang mahal nih, susah. Dia merasa pengorbanan apapun yang ibu tiba-tiba malam, aduh kayaknya saya butuh rumah sakit, enggak pakai nunggu tuh. Kalau ibu temukan tipologi suami yang seperti ini, itu berarti karena poin ketiga ini istrinya suka libatin dalam masalah apapun. Suaminya tahu semua tuh. Ada yang datang, ada yang keluar, siapa yang telepon, semua ditahu sama dia. Yang terjadi secara kejiwaan, karakter suami, dia akan lebih sayang sama istrinya, akan ada pengorbanan. Ini mengenali karakter kerangka hidup. Beda dengan suami, Bu. Jangan ditarik sama ya. Suami itu tidak suka kalau terlalu banyak kita mau dilibatkan dalam masalah dia. Itu dia paling tidak suka. Karakter laki-laki gak suka. Ibu mau tanya, kamu kerja sampai jam berapa, kamu ketemu sama siapa, itu paling tidak disuka sama dia. Karena dia tidak suka seperti itu. Beda kalau tadi perempuan ya, terbalik. Kalau dia malah izin, ibu juga merasa ada perlindung. Kita nih, saya mau keluar ke sini ya. Dia tahu kan kita kemana? Ada apa-apa di jalan? Ban mobil pecah kah? Ada gangguan orang kah? Tinggal beritain, saya tadi yang izin tuh saya lagi ada masalah. Datang dia tuh. Tapi kalau dia keluar, si istri keluar tanpa izin suaminya, terjadi sesuatu, dia butuh sesuatu, ini saya lagi di rumahnya ibu nih. Suaminya gak tahu tadi kalau dia ke rumah ibunya kan. Padahal baik ya. Saya lagi di rumahnya ibu nih, kayaknya ibu pengen pesan makanan. Ya udah kamu beli sendiri deh ya. Assalamualaikum, ditutup. Gak mau dibeliin sama dia. Karena dia gak tahu tadi ibu kemana. Coba sebelumnya keluar, saya ke rumahnya ibu ya, saya pamit. Insya Allah mungkin berapa jam saya mau kunjungin, saya mau begini-begini. Terus tiba-tiba ibu telepon dari sana, walaupun lagi di kantor, maaf ya. Ini kayaknya saya gak bisa keluar dulu, tapi ibu kayaknya pengen sekali makan apel. Oh ya baik, sebentar ya, tutup. Kalau bukan dia, sudah ada orang yang antar seketika. Pengorbanan datang hanya karena izin. Hanya karena masalah sepele. Libatkan dalam masalah itu. Gitu kan? Nah, ada juga pernah terjadi, Bu. Seorang istri, karena dia paham poin ini, dia coba izin. Tapi dia mau balik sama. Dia mau suaminya juga setiap hal izin sama dia. Ini gak bisa terjadi. Gak mungkin, itu bentrok dengan karakter laki-lakinya, gak bisa. Dia akan gini, kalau ibu gak banyak bertanya, dia akan cerita. Ibu banyak bertanya, dia akan tutup. Ini bahasa sederhananya. Kalau ibu misalnya cuek aja dengan keadaan dia, pasti dia panggil tuh, ini saya tadi begini, saya tadi begini. Diceritain semua sama dia. Karena ibu gak banyak bertanya. Ibu banyak bertanya, ditutup sama dia. Apalagi kalau pas diceritain nih, ada banyak tipologi istri. Suaminya cerita nih, tadi ada yang telepon saya begini, begini, begini. Bisa diceritain. Dia langsung berikan pendapatnya yang terbawa dengan perasaan. Kenapa harus diterima teleponnya? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa tidak begini? Suaminya gak bisa, laki-laki gak bisa diatur, gak bisa. Jangan dipaksain. Kalau ibu mau jalanin silakan, tapi bentrok sama karakter dia. Akan ada konflik-konflik terjadi yang tidak perlu terjadi. Gak perlu terjadi. Masalah sederhana, tapi gak perlu terjadi. Sentuh ini karakter tersentuh kewajiban dalam agama, menyentuh karakter, mendatangkan respon baik buat si istri. Kan itu. Baik, ini tiga hal yang berhubungan dengan masalah itu ya. Yang jelas suami itu makin dijunjung, ibu-ibu sekalian. Jangan pernah ada was-was syaitan, oh kalau saya merendah depan suami, nanti suami saya hina saya. Mustahil. Kalau dia masih normal, itu enggak. Makin ibu tunjukin sayang, ibu tunjukin sesuatu yang tadi saya bilang, kewajiban itu dijalankan, mendahulukan dia pada hal-hal yang memang tidak perlu, tidak ada sesuatu yang harus ribut di situ. Hanya karena kadang-kadang masalah warna karpet, hanya karena sofa, ya gitu. Kita bisa berikan masukan boleh, tapi dia suka oke lah, yang penting rapi. Itu bahasakan, kalau tidak rapi itu lain bahasanya. Ada hal-hal yang tidak baik itu lain gitu kan, tapi ini kita bicara secara global yang baik. Kita balik sekarang tentang kewajiban suami. Kewajiban suami tadi saya bilang ada 6. Kalau istri kan ada 3 ya. 3 hal itu ibu jalankan, insya Allah sudah masuk dalam hal yang diwajibkan Allah dan sudah menyentuh karakternya. Nah, suami punya kewajiban 6 poin. Yang pertama namanya mu'asyarah bil ma'ruf. Dan ini bab kita ini, bab bahasan kita. Muasyarah itu artinya menggauli dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik sekali. Jadi kalau perempuan itu lebih suka dengan lembut, lebih suka dengan tenang, ya, itu semua harus dilakukan. Laki-laki itu sifatnya kadang-kadang lebih sedikit tergopo-gopo dari perempuan. Jarang laki-laki itu yang tenang sekali, itu jarang. Jadi memang perempuan ada ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala ngimbangin karakter perempuan yang suka dengan tenang, yang suka dengan lembut, yang suka dengan dimanjakan, itu diimbangin, dihubungkan dengan kewajiban si laki-laki. Makanya Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gauli mereka dengan cara yang baik, adalah menyentuhnya dengan cara lembut, menatap matanya dengan sayu, mengucapkan kata-kata yang baik, meletakkan kemaluan di kemaluan dengan cara yang santun, sampai begitu. Jadi saking pekahnya gitu. Karena perempuan selalu terbawa perasaan. Setiap sentuhan kelembutan dan kebaikan ini akan membuat menyentuh karakter dia yang memang suka begitu. Respon baliknya adalah cinta dan suka. Sama tadi ya. Jadi unsur timbal balik, menjalankan kewajiban ini, suami akan mendapatkan apa yang dia ingin dari istrinya. Muasyarah bil ma'ruf, nanti akan kita bacakan banyak hadis-hadis berhubungan dengan masalah ini. Tapi ini kewajiban yang pertama dulu. Jadi di sini ada hadis Nabi juga yang berbunyi, hadis Bukhari, dan ini ibu-ibu bisa sampaikan dengan cara yang baik ke suami, apalagi juga ke anak laki-laki, gitu kan? Saudara laki-laki, ini bisa dibahasakan dengan cara baik-baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling sempurna akhlaknya yang paling baik dengan istrinya. Kata-kata baik dengan istrinya ini adalah baik, lembut, santun, gitu kan? Karena sedikit sentuhan yang ada sedikit kasarnya udah membuat dia tersinggung, udah membuat dia merasa tidak disayang, gitu kan? Seperti itulah. Maka ini hal-hal mendasar yang harus dipertemukan. Yang kedua, setelah muasyarah bil ma'ruf, ya, itu tadi, bergaul dengan baik, mempergauli dengan baik. Mempergauli dengan baik tadi banyak ya, saya sudah bilang, tutur kata yang santun, tatapan mata yang lembut, ya, sentuhan-sentuhan. Karena sentuhan yang lembut, salaman dengan baik, memeluk dengan baik, itu berbeda dengan orang kalau tergesah-gesah atau mungkin ah sudahlah gak penting dan seterusnya. Itu kan makanya Allah jadikan kewajiban dia. Artinya dia kalau tinggalin dia dosa, gitu kan? Karena ternyata maslahatnya adalah menyentuh karakter, menyentuh kepribadian. Itu akan mendatangkan respon yang positif dari istri, gitu kan? Makin lembut maka makin baik. Pepatah bahasa Arab mengatakan wanita seperti kaca, sekali retak gak bisa diperbaikin, gitu kan? Artinya bisa diperbaikin dia dalam ditempel-tempel, bisa, tapi retaknya itu ada karena lebih masuk ke perasaan, ke dalam hati. Biasa kadang-kadang sudah 10 tahun lalu salah suaminya masih diingat tuh. Contoh gini, ibu-ibu kalau yang pernah ada orang deh, nggak usah di sini, supaya nanti jangan terbawa perasaan. Ada orang suami istri bertengkar lalu ribut di SMS, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Lagi bertengkar ribut dan ngomong 2 hari 3 hari. Perhatikan, si suami pasti setiap ibu kirim SMS dihapus sama dia. Dia udah baca, dihapus. Suami begitu lagi-lagi. Ibu enggak, disimpan sampai sebulan. Nanti kalau satu ini kamu dulu SMS saya begini. Padahal ini udah selesai nih ceritanya nih. Karena dibawa ke perasaan, disimpan. Itu kalau bahasa sederhananya dendam tersembunyi itu. Nah, ini karakter. Mesti ini harus, gak boleh ada. Laki-laki harus peka itu, dan perempuan juga harus berusaha memperbaikinya tentu ya. Karena ini tidak baik, Bu ya. Kalau ibu sekarang ada sesuatu terjadi sama suami, pernah ribut, udah saling minta maaf, hapus semua itu. Jangan pernah ada lagi, simpan. Karena kita kalau setan, kita buka lagi, wih pernah dia bilang ini ya, wih pernah dia bilang ini ya, pernah dia bilang pulang aja ke kampung kamu. Itu yang diingat sama dia. Padahal setelah dia bilang waktu lagi ribut tuh pulang ke kampung, memang si istri udah bilang pulangin aja saya, dia yang undang, dia yang nantang. Contoh, cerikan aja saya, suaminya bilang baiklah saya pulangin, ribut lah. Setelah minta maaf, hapus tuh semua. Suami ibu kalau ada seseorang wanita ribut sama suaminya, SMS sepahit apapun, kalau umum saya bicara global, itu setiap dia habis baca sudah hapus aja, delete. Dia sudah tahu, dia tidak mau ganggu perasaannya. Laki-laki begitu, pakai akal aja, ini gak baik, ganggu perasaan saya, dihapus. Kalau perempuan gak, dibaca lagi. Habis sholat, sudah mulai tenang, baca lagi. Kembali lagi syaitannya goda lagi. Kena ya? Itu contohnya, keperasaan. Makanya menggauli dengan cara yang baik. Ini kerangka rumah tangga nih. Ini kalau benar, ini seperti kapal, ini bodinya kapal nih. Saya lagi buat ibu-ibu ini bodi kapal. Di atas kapal nanti ini semua bisa diatur. Tapi kapalnya harus bagus dulu. Ini kerangka fikirnya. Menggauli dengan cara yang baik. Jangan sampai salah di sini laki-laki. Kemudian yang kedua adalah memberikan nafkah. Nafkah definisinya adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam roda perputaran kehidupan. Itu nafkah. Sesuatu yang dibutuhkan dalam roda kehidupan. Jadi misal makan, minum, kan gitu, pakaian, rumah, tempat tinggal, tentu sesuai dengan kemampuan suaminya. Nah ini kewajiban nih, suami harus bisa memenuhi itu semampu dia, makan, minum, dan seterusnya. Ini roda kehidupan, gak bisa enggak. Tapi ini nafkah sifatnya bu ya, bukan semua total gaji suami diambil, ini gak benar. Jadi memang suami juga punya hak nafkah, misal contoh di rumah 10 juta. Kebutuhan sudah masuk 10 juta untuk makan, minum, dikasih ini 10 juta ya. Suami gajinya 15 juta. 5 juta tuh biarin dia melakukan sesuatu. Mungkin dia mau bantu ibunya, dia mau bantu ayahnya, dia mau bantu ponakannya, dia sendiri mau beli apa yang dia suka, makanan, biarin. Sebagaimana ibu juga kalau punya harta sendiri, suami enggak punya hak loh. Ibu dapat warisan, suami gak bisa bilang, kamu sudah 10 tahun saya nafkain, kasih dong, bagi. Gak boleh. Hak mutlaknya ibu di harta itu. Perhatikan di sini agama, mewajibkan seorang laki-laki mengeluarkan hasil keringatnya ke perempuan yang dia tidak kenal nih. Ibu sebelum waktu dulu kecil segala, ini si suami gak kenal. Orang cuma dengan akad nikah, langsung dibebanin, hasil keringat kamu harus kasih ini. Itu enggak gampang loh ya. Ya. Betul. Jangan terbawa perasaan. Saya sedang bicara masalah hukum. Artinya, kenapa kok bisa sampai pengaruhnya ke masalah nafkah ini hanya kebutuhan itu yang dipenuhin, selebihnya jangan sampai terganggu. Kalau suami 10 juta dikasih, dia punya kelebihan dikasih lagi 12 juta, 10 juta, 2 juta lagi, 3 juta lagi, ini buat kamu lebih deh. Itu lain. Tapi yang ibu punya tuntut, hak menuntut adalah nafkah. Selebihnya bukan hak. Jangan sampai salah. Penuntutan terhadap lebih daripada ini adalah hal yang keluar dari masalah agama. Ingat kita bicara, di atas kepala kita ada sebuah bendera tulisannya Islam. Kita di bawah naungan bendera ini. Yang Islam bolehkan kita bilang boleh, yang tidak boleh tidak boleh. Yang Islam anggap baik kita anggap baik, yang Islam anggap buruk kita anggap buruk. Pergaulan bebas di orang non-muslim bagi mereka baik, tapi Islam menganggap buruk. Kalau ada orang non-muslim kerjakan satu perbuatan yang baik, itu karena agama kita anggap baik. Misal ada orang non-muslim jujur, karena agama kita anggap jujur baik, bukan karena dia lakukan. Ingat, selalu agama patokan kita, karena ini simbol kehidupan, gak bisa enggak. Jadi masalah nafkah ya, nah ini boleh. Saya pernah jelaskan juga hadis Hindun radhiyallahu anha. Ini Hindun istrinya Abu Sufyan. Pernah kita bahas dulu di masalah, saya lupa di bab apa waktu itu. Jadi pernah Hindun ini menemukan waktu sudah masuk Islam gitu kan, Abu Sufyan ini suaminya orang yang pelit sekali, perhitungan sekali dengan istrinya. Dan dihitung pelit ini, kalau dia tidak memberikan nafkah, itu tolok ukur dalam agama. Kalau dia tidak membelikan apa yang istrinya minta, itu bukan pelit, bisa punya pertimbangan. Kan itu, mungkin memang belum saatnya, mungkin dianggap belum perlu, mungkin uangnya masih pas-pasan. Itu jangan ibu bilang, oh pelit, gak mau beliin saya mobil Mercy. Mana, emang dia masih belum anggap penting, misal contoh. Tapi nafkah itu dianggap pelit, maka Hindun bilang, ya Rasulullah, Abu Sufyan seorang laki-laki yang perhitungan sekali. Sampai-sampai, perhatikan, dia tidak pernah mau tahu saya dengan anak saya makan dari mana. Perhatikan sampai pada tingkat, artinya memang di rumah ini mau ada makanan dan makanan saya enggak pusing gitu loh. Sampai seperti itu. Apa kata Hindun radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, boleh enggak saya ambil uangnya suami saya tanpa dia tahu? Kata Nabi SAW, ambillah sesuai kadar nafkahmu. Perhatikan, ambil sesuai kadar nafkah, artinya yang membuat roda hidupmu jalan. Dan jangan kamu lebihkan, karena melebihkan berarti mencuri. Ya kan itu? Jadi ini yang dimaksud ya. Jangan ibu-ibu sebentar pulang buka dompet suami main ambil. Ini. Jadi maksudnya di sini nafkahnya kalau tertahan, itu yang dimaksud ya. Nah, ini kewajiban suami. Masuk dalam nafkah ini adalah pakaian, ya, makanan, minuman, tempat tinggal, masuk semampunya. Walaupun kontrak, misal contoh kita bicara, maka itu adalah kewajiban si suami. Dan saya sudah pernah bahasakan, salah satu yang membuat kestabilan dalam rumah tangga adalah kalau seseorang itu berumah tangga, rumahnya sendiri, walaupun kontrak, nggak numpang sama mertua, nggak numpang sama orang tua. Ini penting. Orang tua juga, ibu-ibu di sini yang hadir, anaknya sudah menikah, dorong dia, motivasi untuk rumah sendiri. Walaupun dia bilang saya masih mau tinggal sama ibu, iya silakan datang nak, tapi ikut sama suami kamu. Pindah, silakan bawa istrimu, mau kontrak kamu di mana, pokoknya kamu sendiri, biarin dia belajar. Ada masalah, pecahin, suruh kembali lagi. Jangan malah banyak terjadi anak-anaknya cerai gara-gara ibunya sedikit aja datang nangis langsung main, oh kusian, telepon anak mantunya, kamu ngapain anak saya, ceraikan saja. Padahal suami istrinya sendiri gak pernah bilang itu ya. Jadi gak boleh, jangan sampai kita mencampuri ya, karena ini bahaya, menyebabkan orang cerai kita terlibat dalam hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ya, setelah masalah nafkah ini memenuhi kebutuhan biologis. Memenuhi kebutuhan biologis. Sebenarnya yang ketiga sama empat ini satu poin ya. Cuman ulama membedakan di sini, dikeluarkan. Masalah kebutuhan biologis, ini memenuhi juga kebutuhan biologis istri. Jadi suami juga kadang-kadang mungkin karena sibuknya, kegiatan-kegiatan banyak, bukan karena dia memang orangnya nakal atau apa, tanda kutip ya. Artinya memang orangnya baik, cuman karena kesibukan dia pulang rumah capek, letih. Istrinya mungkin sudah nunggu lama, ya kan gitu. Nah ini di sini suami harus bisa memahami dalam masalah biologis ini, dia masuk dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, bukan dari golongan kami siapa yang tidak mencumbui. Ini masuk dalam laki-laki nih. Ini khusus laki-laki. Dia yang harus datang untuk mencumbui istrinya, gitu kan. Makanya si istri disuruh dandan, gitu kan. Disuruh dandan supaya bisa mengundang si suami datang. Dan sampai nah, biologis ini dia penuhin kebutuhan si istri yang sifatnya memang, kalau Allahu alam, saya tangkapnya kebutuhan biologis istri itu sifatnya yang dibutuhkan seminggu sekali. Kadang-kadang ya, ada yang perempuan bisa bertahan sampai sebulan dan maksimal 4 bulan. Ini sesuai dengan hadis Hafsah. Ya kan? Yang waktu Umar bin Khattab lewat di satu rumah wanita Madinah, kemudian dia mengatakan, kalau bukan ketakutanku, kepatuhanku pada Tuhanku Allah dan menjaga kesucian hubungan dengan suamiku, maka 4 kaki ranjang ini akan bergoyang, artinya saya akan berzina. Lalu kemudian Umar bin Khattab lewat, Umar bin Khattab bilang, siapa kamu ini? Dia ketakutan waktu dia dengar suara Umar. Kata Umar, apa masalahmu? Kenapa kau sampai melantunkan syair seperti itu? Dia bilang, ya Amir Mu'minin, suami saya bertugas sudah lama di medan perang, gak dipulang-pulangkan gitu. Dan saya baru menikah, maka saya butuh suami. Umar bin Khattab pun pada saat itu langsung menuju ke rumahnya Hafsah, anaknya Ummul Mukminin, tentunya istri Nabi SAW. Memang perempuan itu bisa bertahan berapa lama sih masalah biologis? Kata Hafsah, 1 bulan. Dan 2 bulan dia mulai lebih bergejolak. Dan maksimal 4 bulan. Maksimal 4 bulan. Ini tolak ukur secara global. Jangan dibawa ke pribadi ibu. Kalau ada ibu masya Allah tiap hari minta 1 kali itu Allahu a'lam. Loh ini contoh, makanya saya bilang aja. Kalau ini globalnya, maka Umar bin Khattab waktu itu menerapkan sebuah hukum. Kalau setiap orang pergi jihad atau musafir dianjurkan tidak boleh lebih dari 4 bulan. Sabar. Saya lagi bicara tentang satu poin dulu. Jangan terbawa perasaan, ya. Jadi ini terus saya ingatin nih, karena saya hadapin ibu-ibu begini nih biasa, gitu kan. Bukan cuma ibu-ibu, istri saya pun sama. Udah sudah mulai tenang, saya lagi jelasin. Kadang-kadang kalau sama istri saya pakai isyarat tuh. Subhanallah, kemarin saya lagi jalan sama sedikit saya masukkan. Saya kemarin jalan ke satu pengajian di BSD. Terus istri saya bilang, enak ya kak kalau kita makan apa martabak manis. Insyaallah Allah kasih lah, saya bilang. Kalau enggak habis taklim nanti saya beliin. Subhanallah, pas tiba di rumahnya orang yang undang, ada martabak manis dikasih. Dibuka gitu kan, dihidangkan makan manis. Terus saya lihat ke istri saya. Saya enggak ngomong, cuma kasih isyarat. Ketawa dia. Saya enggak banyak bicara. Bagaimana nikmatnya Allah datang. Baru ngomong Allah udah kasih tuh. Kita enggak pesan enggak apa nih. Jaga hubungan sama Allah akan baik semua tuh. Kan begitu. Baik, ini kita kembali ke masalah tadi. Jadi ini kita bicara masalah biologis, kebutuhan biologis wanita secara khusus. Artinya wanita berbeda dengan laki-laki. Kebutuhan laki-laki berbeda gitu kan. Kalau laki-laki memang lain, secara ilmu kejiwaan Islam ya, itu memang laki-laki bisa membutuhkan setiap harinya atau seminggu dan maksimal sebulan. Laki-laki beda perempuan tadi, bisa seminggu minimal, bisa 4 bulan maksimal. Kalau laki-laki enggak, bisa tiap hari sekali, bisa seminggu, bisa maksimal sebulan. Artinya sebulan itu sudah bermasalah buat dia, gitu kan? Ini secara kejiwaan, tapi ini semua bisa ditanggulangin ya, bukan enggak bisa. Artinya bukan saya bahasakan ini berarti nanti akan orang berzina dong, enggak. Dia bisa tanggulangin karena semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat seperti pandangan mata, telinga yang mendengar, kemudian jenis makanan yang dimakan, pergaulan, itu kan dalam Islam semua dikontrol tuh. Enggak boleh lihat yang haram, enggak boleh dengar yang haram, enggak boleh bergaul sembarangan, kan dikontrol. Dan kalaupun masih ada syahwatnya, maka dianjurkan berpuasa, kan gitu. Jadi memang ada. Kita bicara masalah ya. Di medan perang dia puasa kalau dia tak. Enggak, medan perang itu lain. Medan perang itu kan kesibukan. Ini kan kalau, jadi saya bilang tadi ada pandangan mata, kalau semua fasilitas itu tertutup seperti medan perang itu orang sudah enggak berpikir itu. Orang enggak berpikir ke situ, orang berpikir ini sebentar lagi ditembak oleh musuh mati gitu kan. Orang tidak berpikir ke situ. Jadi tersibukkannya pikiran dengan sesuatu akan membuat seluruh deraga tersibuk dengan kegiatan itu kan. Ibu-ibu lagi pengajian di sini, maka dengan hadir di pengajian seluruh konsentrasi jiwa kita kan terbawa ya, otomatis yang lain kita tidak pikirin lagi kan. Sekarang kan sementara mungkin tidak terpikir tadi masalah makanan apa, masalah janjian sama siapa. Sekarang ini ada sesuatu yang menyita waktu, menyita, maka itu akan membuat kita fokus di situ. Ini saya bicara global, saya katakan tadi ya, berhubungan dengan masalah kebutuhan biologis tadi. Yang keempat ini tentu di sini juga laki-laki, kalau saya bahasakan ke bapak-bapak ya, jadi dia juga harus bisa memahami tentang karakter perempuan yang suka ya, ketiga tadi memenuhi kebutuhan biologis. Nafkah yang kedua, yang ketiga kebutuhan biologis. Kita udah masuk ke poin yang ketiga. Iya tadi maksudnya kita baru selesai di poin ketiga. Ini mentang-mentang ibu-ibu haknya langsung ya. Baik. Sekarang berhubungan juga tentang masalah biologis, harusnya karena ada karakter di sini perasaan yang dominan bagi wanita, maka setiap laki-laki kalau saya ceramah di pengajian saya, selama apapun waktu yang kita gunakan di luar, secapek apapun seorang laki-laki, saya selalu tekankan, begitu tiba di rumah, maka yang paling pertama dia lakukan adalah bagaimana berbicara dan ngobrol sama istrinya, walaupun sebentar. Saya kalau tiba di rumah bu, dari pengajian pagi sampai malam nih, pengalaman saya pribadi saja ya, saya kalau tiba misalnya habis isya, atau saya kadang-kadang pulang rumah, saya kadang-kadang kalau Kamis gini nih, pulangnya nanti jam 9-10 malam, dari pagi saya keluar dari jam 7 pagi, karena padatnya jadwal gitu. Saya kalau pulang, yang paling pertama saya lakukan setelah saya taruh tas-tas saya dan perangkat saya langsung panggil istri saya, panggil duduk, kemudian saya ajak ngobrol. Saya gak buat apa-apa dulu, saya gak masuk kamar mandi, gak apa-apa, saya duduk, langsung saya ajak ngobrol dia. Tadi kamu buat apa saja? Apa saja, pokoknya saya ajak ngobrol, lempar 2-3 pertanyaan. Itu subhanallah setengah jam dia cerita. Ini begini, begini, begini, begini, begini, begini, semuanya. Ternyata setengah jam itu penat dia yang 8 jam nunggu saya hilang tuh. Hilang semua tuh diceritain. Tadi anak jatuh, tadi begini, tadi ada tamu datang, tadi saya dengar, oh iya. Saya tanggapin, oh iya gitu. Terus diceritain sama dia, sampai 1 jam kadang-kadang saya layanin tuh. Padahal saya ini capek sekali. Luar biasa, saya butuh istirahat. Tapi saya lakukan itu. Ternyata itu subhanallah menghilangkan yang dia 10 jam nunggu saya, capek, mungkin rindu, habis. Jadi sudah diobatin. Subhanallah, saya bilang sama bapak-bapak, bapak apa tahu apa efeknya perbuatan saya tadi itu? Saya duduk nih, tiba-tiba dia bilang, lupa kakak belum makan ya? Masuk dapur, ambil makanan. Saya gak minta, saya ambil makan ya gak ada. Dikasih makanan, kasih ini. Baik, sementara kalau saya ambil makan, saya mandi ya. Ya saya mandi dengan tenang, habis. Gak ada beban, gitu kan. Ada gak laki-laki pulang, mungkin istrinya sudah nunggu di rumah. Apalagi kalau memang sifat kadang-kadang ini terjadi. Umumnya kalau belum punya anak, atau misalnya pun ada anak-anak tapi sudah pada besar. Si istri memang sunyi di rumah. Dia butuh suaminya pulang untuk ngobrol, terlambat pulang. Ada kadang-kadang suami kena capek, masuk, kasih tasnya. Nih, capek, saya mau tidur. Masuk kamar mandi, langsung blak, diranjang, tidur. Istrinya di sebelahnya lihat, ini apa ini manusia? Datang, gak ngobrol, gak negur, gak apa. Wow, gembira ya. Nggak, ini saya bilang, ini saya bahasakan ke bapak-bapak ini. Jadi bisa seperti itu, karena sentuhannya ke perasaan, karakter tadi. Bagaimana karakternya disentuh, maka itu akan menjadikan ya respon yang baik. Masalah nanti yang dibutuhkan oleh laki-laki, pelayanan dan semua itu sudah selesai. Yang keempat, ini sebenarnya yang keempat masuk dalam poin ketiga, tapi khusus poin ini khusus laki-laki dipisahin. Kalau perempuan tadi disatuin, berhias untuk suami, untuk istri. Nah, kalau perempuan tadi masuk dalam biologisnya, kalau ini enggak. Berhias buat istri ini berhubungan dengan statementnya Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia, berkata, aku sangat senang berhias untuk istriku sebagaimana aku ingin dia berhias untukku. Maksudnya begini, ini sebenarnya menyentuh ke masalah ego laki-laki dan perasaan perempuan di karakter. Banyak laki-laki kadang-kadang, saya tidak tahu, mungkin ibu kalau punya pengalaman, orang lain lah, gak usah dicontoh. Jadi misalnya dia pulang ke rumah, suaminya pulang ke rumah, suami ini ada yang kadang-kadang lebih terbawa ke ego. Dia mungkin memang capek, dia mungkin memang ada godaan sesuatu yang tidak benar di luar, sehingga dia mau lampiaskan ke istrinya, gitu kan? Dia butuh biologis. Dia datang dalam kondisi bau badannya gak enak, dalam kondisi mungkin paras wajahnya yang gak nyaman lah ya, gitu. Beda dengan kalau dia mandi dulu dan segalanya. Itu tiba-tiba datang, istrinya sudah wangi, sudah rapi, nunggu, tiba-tiba dia langsung mau berhubungan biologis tanpa memikirkan masalah ke biologis istrinya gitu. Nah, ini berbahaya sekali. Berefek sedikit, Bu, sedikit bau badan, sedikit bau mulut, sedikit saja itu sudah cukup ditunggangi oleh syaitan untuk tidak mengulangi kegiatan yang sama. Kita enggak sengaja nih bau mulutnya ada. Nanti setiap kali orang sudah mau ciuman sama pasangannya, syaitan bayangkan itu tuh. Padahal sebenarnya mungkin sudah tidak sekarang, tapi seperti itu, bau badan dan segalanya itu efeknya besar sekali, efeknya besar. Jadi pada saat khusus masalah berhias laki-laki yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah seperti laki-lakinya, apa yang dia harap dari istrinya dia juga harus lakukan, dia lakukan. Jadi salah satunya adalah bagaimana dia menggunakan pakaian-pakaian yang memang istrinya misalnya suka kalau melihat laki-laki pakai baju itulah. Misal baju kaos warna hitam, misal pakai celana pendek warna apa, ya memang istrinya suka gitu. Ya, saya tidak tahu seperti apa dalam rumah tangga orang-orang lain. Saya bicara, misal kalau luang lingkup saya sendiri, saya bilang sama istri saya, baju apa yang kamu suka dari laki-laki, saya kasih duit, kamu beli aja. Nanti saya pakai gitu. Jadi pada saat saya sedang bersama dia, berbeda gitu. Apapun yang dia suka, dari baju kaos warna ini, semuanya itu oke lah, dia jalanin, ngobrol, dan dia merasa puas dengan itu. Sebagaimana saya juga sama, pada saat saya pengen istri saya menggunakan pakaian tertentu, saya yang beliin ya. Saya tidak menganggap diri saya pribadi ya, pribadi Bu ya, saya tidak menganggap aib bagi saya pada saat saya memberikan pakaian dalam buat istri saya sendiri. Saya tidak menganggap itu aib, karena itu tidak ada sesuatu yang haram di situ. Saya masuk, saya beliin warna yang saya suka, saya suruh dia pakai. Maka saya merasakan ada kepuasan tersendiri. Sebagaimana dia juga akan mendapatkan hal yang sama kalau dia membeli pakaian yang dia suka, gitu kan? Dan ini ruang lingkupnya pakaian di dalam kamar, bukan di luar. Jangan ibu atur beliin baju untuk suami yang dipakai keluar, karena bisa saja salah. Ada istri saya cerita sama saya, temannya dia, istri, jadi temannya dia perempuan, itu suaminya juga seorang ustaz gitu kan. Itu suaminya pernah ada jalan pakai baju warnanya itu warna ungu pink garis-garis gitu. Loh, warnanya ke lebih ke perempuan ya, feminim gitu. Lalu istri saya tanya, "Kenapa kok suami kau pakai baju itu?" "Enggak, saya yang beliin. Jadi suami saya pakai saya kalau saya beliin." "Enggak boleh." Ditanya ke saya gitu kan. "Ini gimana?" Saya bilang enggak boleh. "Jangan, kalau pakaian di luar lebih baik jangan. Pakaian di luar ya, biarin dia pilih yang dia suka. Tapi pakaian di dalam ruang lingkup kamar itu ibu yang pilihin, enggak apa-apa, silahkan. Karena itu tidak ada yang lihat kecuali kita." Ya, karena itu apa namanya? Lebih rahasia lah ya, gitu, seperti itu. Ini dimaksud dengan masalah berhias. Nabi SAW mencontohkan sering menggunakan siwak pada saat bertemu dengan istrinya, gitu kan? Kemudian, siwak. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah masuk rumah, tidak pernah ngobrol sama istri kecuali sudah menggunakan siwak. Kalau kita sekarang sikat gigi, mungkin kita bisa makan permen, gitu kan? Karena tadi saya bilang efek jerahnya besar, efeknya nggak baik. Sedikit aja itu sudah cukup ditunggangi oleh syaitan, gitu kan? Nah, ini yang dimaksud dengan masalah berhiasnya itu. Kita masuk selanjutnya yang kelima, perlindungan. Ya, perlindungan. Jadi suami itu punya kewajiban melindungi. Ada banyak suami yang terjerumus dalam dosa yang dia tidak tahu, Bu. Seperti misal, ibu lihat satu orang, seseorang muslimah, dia lihat di rumahnya ada colokan listrik terbuka, ya. Berbahaya, bisa kesetrum nih. Lalu ibu gak tahu bagaimana, orang ini gak tahu bagaimana memperbaiki. Seorang wanita gak ngerti misalnya, dia bilang sama suaminya, "Tuh ada listrik berbahaya tuh, nanti bisa kesetrum." Si suami anggap remeh, "Udah lah gak apa-apa nanti, iya saya akan perbaikin." Tapi dianggap remeh sama dia. Ini masuk dalam bab perlindungan ya. Ini kewajiban. Dia kalau tunda, istrinya gak sengaja ngepel, kesentuh listrik mati, suaminya dapat dosa membunuh. Karena dia penyebab. Dia penyebab. Jadi gak boleh nih. Rumah bocor. Istrinya sudah bilang, "Tuh bocor tuh." Kecuali dalam keadaan kata dia sakit keras, dia gak bisa, itu lain ya. Tapi kalau dia mampu, tapi dia anggap remeh, yaudah nanti diperbaikin. Hujan akhirnya banjir, basah semua, rusak barang-barang. Dia yang bertanggung jawab. Gak boleh. Perlindungan. Itu contoh ya. Kemudian perlindungan yang lain tentu kalau ada yang mengganggu ya, ada pencuri masuk, ada apa, itu memang ibu yang dinaungin, ibu yang dilindungi. Itu kewajiban suami. Dia yang menaungin. Dia berusaha memberikan yang terbaik. Dia mampu misalnya memberikan kendaraan yang bagus untuk supaya istrinya terlindungi. Itu apapun yang sifatnya berhubungan dengan perlindungan, maka itu kewajiban si suami. Ibu tentu gak punya kewajiban ini ya. Ibu gak punya kewajiban melindungi suami. Gak ada kewajiban, hukumnya sunnah saja. Jadi kalau papi, si suami punya kewajiban itu, harus, gak bisa enggak. Dia akan bertanggung jawab hari kiamat. Yang keenam, yang terakhir, pendidikan. Pendidikan. Pendidikan di sini bukan formal. Jangan ibu bayangkan suami suruh kuliah, bukan. Pendidikan di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan informasi yang mungkin dia semestinya bisa dapatkan, terutama ilmu agama misalnya. Dia gak boleh larang istrinya kayak ibu-ibu nih pergi pengajian sesekali, atau mungkin dengar pengajian di rumah. Ini itu informasi, masalah kewajiban-kewajiban dia, informasi yang penting tentang keluarganya ya. Tentang masalah pendidikan anak, ada sesuatu yang dia butuh, tanyain ke teman-temannya. Selama itu orang-orang yang baik, maka boleh saja. Pendidikan penting, gitu kan. Dan itu kewajiban, suaminya harus. Karena ada sebagian muslimah, dia begitu menikah, karena memang dia ada sebelum nikah wanita rumahan, dia juga setelah menikah masya Allah di rumah terus. Maka ya, dia tidak pernah tahu informasi di luar rumahnya, dia tidak pernah tahu. Buta informasi, gak tahu sama sekali. Apa perkembangan di luar sana dia gak tahu. Nah ini si suami, kalau melihat keadaan tersebut, dia punya kewajiban menginformasikan. Kan gitu. Misal ada kejadian seperti ini nih, ada perkembangan seperti ini. Jadi dia memberikan, kalau sekarang kan sudah ada media, dia memberikan istrinya, yang penting juga istri sini harus tahu, Allah mengawasi dia. Jangan sampai disiapin semua fasilitas di rumah lalu dia salah gunakan, gitu kan? Nah, ini tidak boleh. Tapi di sini dia boleh mengambil info-info yang dia butuhkan, terutama berhubungan dengan masalah pendidikan, gitu kan? Masalah pendidikan anaknya, masalah menjalankan kewajiban dia dalam rumah tangga, ilmu yang dia butuhkan lah, ilmu-ilmu agama. Maka ini kewajiban suami. Ini harus suami bisa memberikan. Nabi SAW dalilnya mendidik para istri beliau, ya, menyampaikan wahyu di rumah beliau. Sampai kita tahu Aisyah radhiyallahu anha menjadi salah satu ulamanya sahabat. Ulamanya sahabat gitu kan. Jadi ini kurang lebih yang berhubungan dengan masalah hak dan kewajiban. Baik. Ini semua ini kronologis ini, pembukaan bahasan, sudah 10:30. Tapi saya akan bacakan beberapa hadis ya. Beliau mengatakan bab usyratun nisa, bab bergaul dengan istri. Hadis pertama 1043. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal'unun man atam ra'atan fi duburiha. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wal lafdullah wa rijaluhu thiqat lakin u'alla bi irsal. Jadi kalau sebelum saya baca terjemahannya Bu, di buku kita yang kita pelajari ini beliau mengangkat hadis-hadis tapi sifatnya bahasa saya ya agak berserakan. Yang tadi saya sampaikan sistematisnya, gitu kan? Jadi di sini nanti akan kita temukan ada bicara hadis tentang biologis, ada bicara tentang apa. Jadi dia berserakan hadisnya. Makanya tadi pak awal saya sudah berikan kerangka fikirnya dulu. Kata Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, terlaknatlah orang yang menggauli istrinya di duburnya. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i dan lafadznya menurut Nasa'i dan para perawinya dapat dipercaya namun ia dinilai mursal. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita dalam masalah biologis semua dibolehkan kecuali hal yang diharamkan dalam agama, yaitu meletakkan kemaluan di dubur laki-laki, meletakkan kemaluannya di dubur istrinya. Dan ini kebanyakan terjadi pertama karena kejahilan mereka, karena tidak paham. Yang kedua karena belajar biologis dari film porno. Ini gak boleh Bu. Karena orang kalau menonton film porno itu, yang terjadi secara kejiwaan, kita akan melihat laki-laki lain dengan kemaluannya. Ini bahasa langsung. Suami ibu akan melihat perempuan dengan kemaluannya. Kita melihat itu saja sudah cukup membuat nanti pasangan masing-masing berfantasi dengan apa yang ada di gambar. Dan itu tidak akan maksimal dalam biologis dia. Secara kejiwaan akan mengganggu. Akhirnya dia harus tutup mata, dia membayangkan orang lain bukan pasangan di depan. Orang kalau lagi makan nasi sama tempe, bayangannya ayam, gak enak tempenya gitu kan. Jadi harusnya memang jauhi, itu sudah satu efek buruk yang tidak baik. Yang kedua, kita menonton ya, perzinahan. Ini menonton, mendukung perzinahan, bagaimana bisa? Itu kan gak mungkin, gitu kan. Berbahaya sekali ini, gak boleh. Yang ketiga, ini adalah jerat syaitan. Maka secara otomatis syaitan akan membuat kita selalu ketagihan. Sampai pada tingkat, ada seorang ibu pernah mengeluh sama saya melalui tulisan SMS. Ustaz, suami saya saking seringnya nonton film porno, sampai-sampai dia gak bisa menggauli saya kecuali nonton. Dia bahasakan, ini bahasa pribadi ya, dia bahasakan, tapi saya sampaikan. Karena ini memang sampai pada tingkat itu penyakit. Dia bilang sampai suami saya meletakkan laptop di ranjang sambil menonton, dan ini berarti istrinya hanya seperti boneka, gak ada kenikmatan sama suami istri pasangan udah, karena dia selalu itu yang dibayangkan, itu efeknya bahaya. Belum lagi tadi yang saya bilang sebelumnya, mendukung perzinahan dosa besar ya, siapa yang membiarkan satu perbuatan dosa atau mendukungnya, dia sama dengan pelakunya kan itu. Orang yang memberikan izin sama kan, bukan karena Nabi SAW mengatakan Allah melaknat, siapa saja itu, penjual khamar, peminumnya, pemikulnya, saksinya, bayangkan tuh, yang membuat catatan nota, kena semua tuh, sama bahayanya. Jadi kita sama, jadi jangan ibu cuma pikir, oh cuma sekedar nonton, ini bukan masalah sekedar nonton, dukungan terhadap hal itu. Sama halnya kalau kita nonton ceramah, apalagi ada orang subhanallah berbuat buruk tapi dia kira baik, dipinjamin teman-temannya, nih, bagi-bagi, ini gimana caranya? Maka jangan pernah belajar biologis dari situ. Kata para ulama, pemikir-pemikir muslim dalam ilmu tarbiyah, subhanallah, orang yang tidak merusak biologisnya dengan melihat yang haram, maka dia akan maksimal dengan pasangannya. akan maksimal. Dia akan terus merasa puas dan cukup dengan pasangannya. Tapi orang yang melihat itu, otomatis yang datang kan orang yang lebih sempurna secara fisik lah, secara paras lah, dan seterusnya. Ini berbahaya, padahal orang-orang itu buruk. Maka ini harus dijauhi, harus dijauhi. Ini yang kadang-kadang membuat jadi masalah. Nah, efek penyebab dari masalah tergaulinya wanita dari dubur itu karena kejahilan atau karena tontonan. Ini yang sudah disurvei. Jadi ini bahaya sekali efeknya. Sementara Allah melaknat, ya, Allah melaknat orang yang melakukannya. Hadis ini riwayat Abu Daud, dan tadi dikatakan ada irsalnya. Kita lihat poin nomor 1, Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah menyatakan dalam Al-Fatawa, menggauli wanita pada duburnya adalah haram menurut Al-Quran, Sunnah, dan pendapat kebanyakan ulama, baik salaf maupun khalaf. Ya, salaf itu para sahabat, khalaf adalah ulama yang datang setelahnya. Bahkan tindakan ini merupakan kejahatan luthiyah, ya, yang kecil. Lut kaum lut ya, maksudnya perbuatan mirip homoseksual. Kemudian ia mengungkapkan sejumlah dalilnya. Baik, kemudian hadis setelahnya kita bahas dua hadis ini ya. 1044, ini mirip dengan tadi hadis sebelumnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i Ibnu Hibban wa 'alla bil waqf. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat laki-laki menyetubui seorang laki-laki atau perempuan lewat duburnya. Riwayat Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Hibban. Namun hadis ini dinilai secara mauquf. Hadis ini dipegang oleh para ulama sebagai hadis yang dijadikan sebagai rujukan, dan pelajarannya sama. Tidak bolehnya menggauli dubur. Sementara dalam hubungan biologis, apapun yang sifatnya selain dubur atau kemaluan pada saat haid dibolehkan. Kita tutup dengan riwayat bagaimana turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, tapi maaf saya enggak ingat di surah dan ayat berapa. Yang tadi saya bacakan di awal pertemuan. Tradisi masyarakat Mekah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka menggauli istrinya, mereka menungginkannya. Tapi mereka meletakkan bisa di dubur, bisa di kemaluan. Cuman ini tradisi mereka. Tradisi biologis di Madinah pada zaman itu, istrinya tidur, suaminya dari atas. Itu saja, mereka enggak kenal yang lainnya. Waktu para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, ada di antara mereka yang tidak membawa istrinya karena istrinya enggak mau masuk Islam. Ya. Maka mereka pun hijrah ke Madinah, di Madinah nikah sama wanita-wanita Madinah, gitu kan. Pada saat mereka mau berhubungan biologis, si suami mau menerapkan cara mereka yang mereka kenal di Mekah, si istri enggak mau menerapkan cara yang di Madinah, mereka merasa asing dengan itu. Lalu terdengar informasi adanya istri yang menolak untuk digauli oleh suaminya. Gara-gara itu, maka pada saat sampai kepada Nabi SAW turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi di awal saya bacakan, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, nisa'ukum harsun lakum fa'atu hartakum annasyi'tum waqaddimu li anfusikum. Ya, al-ayat, wanita adalah ladang kalian, ya, datangilah ladang tersebut sesuai yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Saya sudah jelaskan tadi ayat ini. Tapi dari ayat ini, ulama tafsir mengatakan, dinukil dari Nabi SAW, dinukil dari para sahabat, bahwasanya memang yang tidak boleh dalam biologis hanya yang dilarang. Selebihnya terbuka. Ada juga perbuatan yang dilarang kalau dilakukan secara individu, tapi dia menjadi halal kalau dilakukan dengan pasangan. Ada dua hal di situ ya. Semua perbuatan yang halal, yang tidak dilarang, seperti misalnya menggauli istri dari dubur, menggauli kemaluan pada saat haid dan nifas, ada darah. Selain ini maka dibolehkan. Termasuk dalam bahasan ini ulama lebih panjang lebar menjelaskan, dan saya pernah bawain bukunya judulnya Mahkota Pengantin. Membahas panjang lebar tentang masalah rumah tangga sampai ada biologis Islam, dan sampai terakhirnya ada masalah mengobati keluarga dari sihir, gitu kan? Itu ada cara-cara rukiyanya. Jadi menjelaskan tentang adanya pendapat ulama yang membolehkan oral sex, gitu kan? Dan semua jenis yang lainnya yang selain dubur dan kemaluan. Dubur haram mutlak, gitu kan? Sementara kemaluan haram kalau haid dan nifas. Ada jenis yang kedua, Haram kalau dilakukan sendiri, tapi halal kalau oleh pasangan. Onani bagi laki-laki. Seorang wanita lagi haid, suaminya butuh, maka dia bisa memuaskan dengan cara yang lain. Onani haram kalau dilakukan sendiri laki-laki, tapi kalau istrinya lakukan maka tidak haram, karena tidak masuk dalam kategori yang dilarang, gitu kan? Jadi terbuka di sini, semua yang boleh memuaskan pasangan dibolehkan. Masuk di dalamnya, ini saking pekahnya para ulama membahas, kalau ada suami yang tiba-tiba sudah tidak punya syahwat, kita balik, ini jarang terjadi, tapi kalau ada, istrinya bertahan dengan dia dalam rumah tangga, dia tetap dianjurkan memuaskan istrinya dengan cara yang dibolehkan. Dengan cara yang dibolehkan. Jadi ini hal-hal mendasar yang dibahas dalam poin masalah ini. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Saya enggak tahu ada yang mau punya pertanyaan atau enggak usah nih. Hah? Enggak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Paham semua. Kenapa itu? Jadi sendiri kalau istri bekerja, dia punya cukup uang. Suami bekerja, tapi suami merasa kamu udah cukup, enggak usah saya memberi. Enggak boleh, Bu. Kecuali begini, maaf, poin itu dulu. Jadi kalau suami kerja, istri kerja, istrinya sudah punya pendapatan cukup, suaminya yang ambil inisiatif mengatakan, karena kamu sudah cukup, saya gak kasih nafkah, ini gak boleh secara agama. Walaupun istrinya mampu. Dalil Nabi SAW waktu menikah dengan Khadijah, Khadijah kaya raya, lebih kaya dari Nabi SAW, tapi Nabi tetap memberikan nafkah. Kecuali satu keadaan, si istri bertanazul, tanazul itu mengatakan, sudah saya maafin, gak usah dia kasih nafkah saya. Dia yang gak mau, saya sudah cukup, udah gak apa-apa. Ya sudah, berarti gugur kewajiban suami. Jadi kan karena dia melepaskannya. Tapi kalau dia sendiri ambil inisiatif, gak boleh. Tetap haram, itu gak boleh. Dia yang harus bayar listrik, dia yang harus, pokoknya kebutuhan nafkah tadi yang saya sebutin, makan, minum, itu tetap harus suami. Kalau yang saya temukan begini, Bu. Kalau ini kita bicara seseorang masih jalan dan di fitrahnya, ya. Fitrah itu. Baik, saya jelasin dulu. Kalau seseorang laki-laki dan perempuan masih jalan di jalur fitrahnya, fitrah itu artinya masih pemikiran yang normalnya umumnya orang. Belum terkontaminasi dengan ide-ide, banyaknya buku, kasus yang dia pecahkan, misalnya masalah masyarakat, belum terkontaminasi dengan itu, maka secara umum kembali kepada apa yang saya jelaskan tadi. Umumnya perempuan suka diperhatikan, umumnya laki-laki tidak suka kalau diperhatikan, gitu loh. Dalam arti kata, memang perhatian. Misal suaminya ibu keluar pakai baju warna putih misalnya. Ibu lihat gak bagus, terus ibu bilang, kayaknya gak bagus deh bajunya. Dia gak suka tuh. Sebenarnya dia, laki-laki gak suka, karena dia anggap itu pendiktean. Tapi kalau perempuan, ibu lagi mau keluar pakai baju tertentu, terus suaminya bilang, kayaknya baju kemarin lebih bagus deh. Itu biasa umumnya, kalau yang masih fitrah, dia langsung ganti baju. Udah saya pakai yang kemarin aja deh, karena sudah disuka. Itu seperti itulah perbedaannya. Jadi kalau misal ada perempuan, kayak tadi ibu bilang, ada perempuan juga yang tidak suka terlalu diperhatikan. Gitu kan. Ya sebentar, kasuistiknya, kalau yang saya tahu ya, perempuan ini sudah terlalu banyak terkontaminasi dengan masalah-masalah. Misalnya dia pecahin masalah mana, dia lihat contoh orang lain. Dia bukan di fitrah dia yang sebenarnya. Kalau secara global, itu umumnya suka. Umumnya ya. Kadang-kadang bahkan misal gini, Bu, contohnya. Kalau ada perempuan, suaminya gak telepon seharian. Misal contoh, gak telepon seharian. Kalau ada, Bu. Ada orang nanti 3 hari sekali janjian baru telepon. Ada, terjadi itu banyak, ada jemaah saya. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah umumnya orang suka perempuan itu diperhatikan. Beda dengan laki-laki kalau telepon gitu kan, malah dia merasa terganggu kalau dia lagi kerja. Nah, tapi kalau ibu Nina bilang misal ini memang terlalu berlebihan. Ya, itu Allahu alam, saya tidak tahu. Bisa saja karena si perempuan ini tadi terkontaminasi dengan banyaknya hal-hal yang dia pernah hadapi di masyarakat, apalagi kalau dia memang punya profesi menghadapi orang yang punya masalah dipecahin, ya. Dia memang mendalami masalah psikologis misalnya, kemudian pecahan-pecahan masalah orang yang dipecahin sama dia, maka dia terbawa dalam kejiwaannya, maka itu bisa terjadi. Atau memang suaminya ekstra, ya, mungkin. Nah, kasus ekstra ini tadi saya bilang ada kadang-kadang masalah, ya, seringnya suami tiba-tiba emosi berlebihan, terlalu sangka buruk, kamu kemana, kamu sama siapa. Masalahnya di biologis ini orang. Kalau ilmu kejiwaan Islam, masalahnya di biologisnya manusia ini. Kalau itu dipenuhi dengan istrinya, dia tidak akan terbawa dalam sultan dan seterusnya. Ini yang sudah dibukukan, ya. Allahu a'lam, yang saya tahu. Ada lagi? Ya, silakan. Kasih mic, Bu, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cerita pertanyaan dari teman saya. Teman saya itu mau bercerai, Ustaz. Terus dia cerita, dia minta tolong ditanyain. Katanya dia sudah sering ngelayak berkelahi sama suaminya, sampai dia memutuskan suaminya udahan aja gitu. Nah, dia udah ngomong baik-baik sama suaminya, tapi suaminya gak mau berubah, sampai ada masalah keuangan juga, Ustaz. Dia tidak, suaminya tidak pernah ngasih nafkah batin gitu juga. Terus kalau nafkah uang itu dan tidak pernah dari gajinya, tapi hanya dari mertuanya. Nah, terus dia bilang gini sama suaminya, yaudah kalau suaminya mau jual rumah, kalau kamu mau jual rumah artinya kita selesai. Nah, suaminya tetap terus jual rumah, Pak Ustaz. Terus kalau itu artinya apa ya? Apa kalau laki-laki sudah menyetujui, apa itu artinya dia menyetujui ada yang berpisah, Pak Ustaz? Sayangnya ibu yang bertanya itu enggak hadir, ya. Dari tadi kita bicara romantis, ya, yang banyak enak-enak. Ini sekarang bicara cerai. Waduh. Kita ini masih di bab nikah nih. Enggak nyambung gitu. Tapi gini, kalau kasus itu sedang terjadi, kapan salah satu dari pasangan tidak memenuhi kewajiban yang saya sebutkan poin-poinnya dan sudah diingatkan, boleh cerai. Dalam Islam terbuka pintu cerai. Termasuk misalnya tadi dikatakan, oh, tidak memberikan nafkah. Nah, itu. Sebenarnya istilah nafkah batin ini jangan dipakai, ya, kurang tepat, karena nafkah itu untuk uang gitu. Memang kebutuhan biologisnya enggak dipenuhi misalnya kan gitu. Jadi mereka kata memang dia tidak mau menggauli lagi istrinya. Maka ini si istri sudah punya hak, ada variabel hukum yang membolehkan dia untuk mengadukan cerai. Dia kalau begitu dia tinggal bahasakan sama suami, kalau begini kita cerai. Suaminya misalnya enggak mau, ya udah dia sendiri yang ajukan di pengadilan gitu kan. Kalau memang kewajiban dia terbengkalai, ya, terbuka secara hukum, dan tadi kan bahasanya sudah dibahasakan, tetap enggak mau. Malah ada masalah-masalah yang lain, ya, seperti misalnya dia mau jual rumah secara paksa dan seterusnya. Maka ini menurut saya Allah alam lebih tepat kalau dalam kondisi itu. Saya tidak kenal mereka ini. Dalam kondisi itu mereka bercerai, si istri bercerai, karena efek bahayanya, efek mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Rumah tangga itu dipertahankan kalau maslahat lebih besar daripada mudarat. Tapi kalau sudah mudarat, si perempuan ini enggak mau lagi diatur, keluar terus dari rumah tanpa izin, berzina sana sini, si laki-laki juga begitu misalnya, sebaliknya ada suami yang setiap hari mabuk, suka mukul, marah-marah, enggak berikan nafkah, ini untuk apa bertahan? Enggak usah bertahan. Memang lebih baik dia mengajukan. Tapi pertanyaan tadi, apakah kalau dia setuju untuk dijual rumah sudah cerai belum? Karena laki-laki harus ucapin, saya ceraikan kamu. Di sini perempuan itu mengajukan di pengadilan, dia bisa mengajukan namanya khulu, menarik haknya si suami. Nanti hakim itu akan melihat, kalau dari keluhan-keluhan si istri, saya diginiin, nanti hakim lihat tuh, diambil, dikasih kepada pasangan dia, dipanggil si suami, kasih suami, ini istrimu mengeluh gini nih. Nanti suami balas lagi tuh dengan surat tertulis, oh iya, itu dia tidak benar, dia bohong, buktinya ini, saksinya ini, atau memang benar, saya begini. Nanti hakim akan mengambil keputusan. Kalau si istri memang dasarnya terzalimi, hakim akan mengeluarkan surat tolak bayyin kubra namanya, surat perceraian khulu yang besar. Khulu ini sebenarnya itu kalau sudah diajukan oleh istri, enggak boleh kembali lagi kalau hakim sudah setujui. Tetapi ada pendapat dari mazhab Syafi'iyah yang mengatakan hakim masih punya keputusan di sini. Kalau dia lihat si perempuan ini memang terzalimi, dia keluarkan khulu yang sebenarnya. Enggak ada lagi rujuk. Karena kalau dia rujuk berbahaya, suaminya suka mukul, suka mabuk. Enggak bisa, ini harus segera diceraikan. Nah, dikeluarkan khulu. Khulu dalam arti kata suami itu buat apapun enggak boleh kembali lagi. Kalau si hakim melihat istri ini yang salah, dia cuma mengada-ngada, kena cenderung sama laki-laki lain lah, apalah. Nanti itu dilihat dari laporan-laporan tertulis mereka. Karena kan ini kasih tertulis, nanti ini balas tertulis. Itu hakim-hakim dikumpulin tuh, sampai berapa kali sidang. Ada orang terus 3 bulan, 6 bulan, macam-macam suratnya gitu kan. Nah, kalau hakim melihat perempuan ini yang salah, maka keputusan hakim adalah, ya, keputusan hakim diberikan surat tolak bayyin sughra namanya. Jadi dia dianggap cerai, tapi perempuan ini salah nih, maka masih boleh rujuk seperti cerai biasa, seperti kalau suami yang ajukan. Nah, itu biasanya tertulis itu ada di situ, telah terjatuh tolak, telah terjatuh tolak satu misalnya. Nah, ini karena si perempuan harus sadar dianya yang salah menurut hakim tuh. Tapi kalau hakim lihat memang madharat bahaya tuh, tidak ada lagi tolak kembali gitu. Itu yang saya tahu. Jadi memang kalau dia merasa sudah seperti itu, ya cerai. Lebih baik dia menenangkan jiwanya dari berapa sisa umurnya daripada dia tersiksa, gitu kan? Tapi ini jangan diumumkan hukumnya ya, ibu-ibu jangan tawa perasaan. Ini nanti dibayangkan lagi dirinya kalau begitu saya marah sama suami sudah boleh cerai. Bukan itu, ini hukum syar'i. Dan tadi kasus itu sudah sampai pada tingkat hal-hal yang berbahaya, gitu kan? Sampai kalau tempat tinggal juga akan dijual dan seterusnya, ini akan berbahaya. Allahu a'lam. Sudah? Alhamdulillah. Terakhir ya. Kayaknya ada banyak pertanyaannya, tapi mau angkat tangan berat. Gak usah nanya lah, bawa pulang ke enak-enak aja. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Yang bertanya mana, ibu di belakang ya? Iya. Apa Bu, apa? Apa itu? Oh, malam Jumat hubungan biologis. Itu apa namanya? Pendapat yang dikembangkan dari sebuah hadis yang menyebutkan tentang sunnahnya menggabungkan antara mandi junub sama mandi Jumat. Jadi sebenarnya yang lebih tepat itu hari Jumat. Tetapi memang di dalam istilah agama kita atau istilah yang digunakan di Jazirah Arab itu, maghrib itu sudah masuk hari esok, gitu kan? Sudah ditarik. Jadi apa yang disebutkan tentang hadis hari Jumat berlaku dari malam Jumat sampai hari Jumatnya. Hadisnya itu riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang mandi laki-laki ya pada hari Jumat, mandi junub. Artinya di sini kan laki-laki wajib mandi Jumat, digabung sama dengan mandi Jumat, artinya dia berhubungan biologis dengan istrinya, lalu kemudian dia mandi, kemudian dia menggunakan baju yang terbaiknya, minyak wangi yang terbaik di rumahnya, dia menyisir rambutnya dengan rapi, lalu kemudian dia datang di awal waktu Jumat, lalu dia tidak memisahkan antara orang, artinya karena sudah penuh dia tetap duduk di tempat yang kosong, dia datang mendekati tempat yang kosong di depan ya, kalau dia bisa dapat di depan, kemudian dia mendengarkan khatib pada saat khutbah, lalu dia sholat Jumat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Tapi yang jadi saksi bahasan adalah adanya anjuran menggabungkan antara mandi junub sama mandi Jumat. Dan ulama mengatakan, ulama hadis, ini isyarat agar mereka berhubungan biologis di hari Jumat. Nah, dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan malam Jumat sudah masuk hari Jumat. Maka dianjurkan, gitu kan. Yang penting dalam masalah biologis, Bu, hampir kalau bahasa saya pribadi ya, hampir kondisinya seperti makanan. Saya bilang sama istri saya misalnya di rumah, makanan di rumah secara khusus gak usah disiapin di waktu tertentu. Artinya ada standby, tapi bukan saya di rumah pribadi ya, ini saya pribadi, jadi ibu-ibu gak usah dibawa ke dalam kehidupannya. Saya pikir saya pribadi adalah, saya bilang sama istri, kalau saya lapar saya akan bilang, kalau saya gak lapar saya gak makan. Itu cara saya ya, hidup pola yang saya terapkan, pola hidup yang saya terapkan begitu. Jadi kalau saya lapar saya makan jam berapapun itu, dan kalau saya tidak lapar, saya tidak makan. Maka istri saya tidak butuh tentuin misalnya jam 12 siang atau jam 1 siang makan siang. Enggak, karena saya temukan dulu waktu saya terapkan waktu jam makan, sarapan jam sekian, siang jam sekian, malam jam sekian, itu malah waktu saya keluar meleset mah, gitu kan? Jadi malah kena penyakit mah. Sekarang saya ubah pola itu, hilang penyakit mah saya. Saya pokoknya lapar kapan makan udah, dan saya makan secukupnya, gitu kan? Jadi saya pegang prinsip, ada sebuah hadis yang masih diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya, tapi dipegangi. Kami kaum, kata Nabi SAW, yang kami tidak makan kecuali kami lapar, dan kalau kami makan kami tidak sampai kenyang, gitu kan? Dan saya ibaratkan seperti mobil, kalau bensinnya udah penuh, ibu isi lagi, tumpah. Seperti itu badan manusia, larilah dia ke lemak-lemak dan seterusnya, gitu kan? Ini bahasa saya. Sama halnya makanan dengan biologis, kebutuhan dasar pada saat ada kita lakukan, gitu kan? Itu jauh lebih tepat karena kita ada kebutuhan, dibandingkan dirutinkan setiap hari ya. Padahal kadang-kadang mungkin kejiwaan orang nggak bisa, gitu kan? Lebih baik pada saat kebutuhan. Dan kalau kita satukan pendapat, memang normalnya itu seminggu. Tadi kalau kita dalam Islam misalnya Jumat, gitu kan? Tapi tergantung situasi dan kondisi ya. Itu seperti itulah. Allahu a'lam. Baik, sampai sini sudah jam 11 ya. Saya sudah bayar keterlambatan saya tadi. Mungkin begitu dulu insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi insyaallah di Kamis akan datang. Semoga seluruh amal kita yang sudah dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa kita diganti dengan pahala. Seluruh kaum muslimin yang masih sakit disembuhkan. Semua yang punya masalah dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terlilit utang juga dilunasi utang-utangnya. Dan seluruh muslimin yang sedang tertindas di manapun mereka berada, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dan dimanapun di muka bumi ini, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa raga kita atau jiwa kita, dan juga dengan harta kita. Dan semoga Allah menyatukan kita di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.